Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali karena melihat ruangan hari ini penuh ya. Tadi deg-degan Bu, karena biasanya sekarang kalau ada diskusi publik, ada seminar, itu harus digiring gitu ya supaya mau datang gitu. Sebagian mungkin digiring tadi sih gitu ya, tapi ketika tahu topiknya apa gitu, jadi memang antusias untuk datang. Jadi terima kasih sekali kepada yang sudah datang hari ini dan selain kepada pembicara, teman-teman dari media juga sudah hadir di sini ya, berbaur di antaranya karena tidak mau disuruh duduk di depan, takut ditanya gitu ya Kang ya. Nah, baik, kali ini kita akan menjalani diskusi dalam dua buah sesi. Sesi yang pertama kita mendengarkan paparan-paparan terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan dengan diskusi yang kalau saya menduga akan hangat gitu ya. Mungkin mendekati panas gitu, saya tidak tahu Bu ya. Tapi tadi kata Pak Dadang ini bukan penghakiman atau apapun. Kita kalau diskusi publik tujuannya adalah untuk mencari solusi dan output yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Baik, sudah bersama kita 4 orang pembicara. Yang pertama adalah Dr. Dede Fardiah MSI, Ketua KPID Jawa Barat. Ibu boleh telah kami siapkan di depan. Berikutnya adalah Ibu Dr. Eni Mariani, dosen Fikom Unpad, Ketua Pusdi Komunikasi Media dan Budaya. Lalu ada Bapak M. Zen Al-Faqih SH, SS, MSI, praktisi hukum dan advokat peradi. Silakan Pak Zen. Ya. Selanjutnya yang sudah bergabung juga bersama kita, Kang Hinhin Agung Daryana, musisi sekaligus dosen di Institut Seni Bandung ya. Silahkan Kang. Kita punya waktu 60 menit untuk pemaparan apa yang perlu dipaparkan begitu. Sehingga mungkin menjadi pencerahan juga bagi kita semua dari berbagai sudut. Mulai dari KPI, praktisi, dari sisi hukum dan juga dari sisi musisinya seperti apa. Untuk urutannya nanti mungkin yang pertama adalah aktor utama kita ya, bintang tamu utama Bruno Mars. Iya Bu, ngomong-ngomong tentang ini sebenarnya saya tadinya udah memanggil penyanyi dosen Fikom, cuman karena lagi penelaahan tidak bisa datang. Saya mau nyanyi takut juga pada kabur gimana ya. Tapi memang sejujurnya ketika saya membaca 17 lagu yang dibatasi ini ya. Saya misalnya saya ada beberapa banyak di antaranya saya tidak tahu, beberapa. Tapi ada yang saya suka, misalnya Dust Till Dawn, oh ya. I'll be with you from Dust Till Dawn, ya gitu ya. Oh jangan ya, nanti konteksnya semua terbuka ya. Atau saya Bruno Mars sering dengar, tapi saya hanya tahu Versace on the floor. for me, ya gitu. Tapi teksnya tidak tahu, karena ada pembatasan ini akhirnya googling. Sama Kang Sauki ya, dibahas di grup lagi ya. Oh, saya komennya, oh kalau Kang Sauki komennya nyam, gitu ya. Nah, oke, baik. Tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Dede Fardiah untuk memberikan pemaparannya. Siap ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri moderator dan juga banyak senior saya. Sebetulnya ketika datang ke sini adalah juga soulmate saya dan rekan-rekan kemudian bernostalgia kembali setelah 8 tahun tahun 2010 S3 di sini. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan fenomena. Kami menyebutnya dengan fenomena ini. Karena sebetulnya KPD Jawa Barat bukan pertama kali mengeluarkan surat edaran ini. Memang boomingnya itu justru yang ini gitu. Pada tahun 2016 sebetulnya kita sudah mengeluarkan hal serupa, terutama lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut. Jadi apa yang diramaikan oleh para netizen gitu ya, apa yang diramaikan oleh para netizen itu semuanya sudah pernah kita lakukan pada tahun 2016. saya mencoba untuk mungkin punten bukan menggurui, artinya ingin menjelaskan bahwa tupoksi kami itu apa sehingga keterkaitannya dengan tadi dikeluarkannya surat edaran itu. Punten, ya. Kita tahu bahwa media di sekitar kita adalah begitu banyaknya. Begitu banyaknya baik itu radio dan televisi maupun juga hal-hal yang sifatnya juga di internet atau media-media baru. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita itu di KPID Jawa Barat tupoksinya menyangkut hanya menyangkut hanya penyiaran. Itu yang perlu digarisbawahi, hanya penyiaran. Hal kenapa perlu saya sampaikan, karena yang berkembang ketika kemarin keluar surat edaran, kemudian banyak mispersepsi bahwa kami itu pertama melarang, bukan membatasi, gitu ya persepsinya. Padahal kami itu pembatasan, bukan pelarangan. Kemudian yang kedua, kami itu bukan semua lagu bahasa Inggris, tetapi hanya lagu bahasa Inggris sesuai dengan pasal 20 ayat 1, bahasa Inggris yang mengandung unsur vulgar, adegan seks, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menduga juga bahwa kami di platform yang lain. Makanya kenapa para netizen itu marah, itu di platform yang lain seperti di Spotify, kemudian juga di YouTube. Bahkan kami juga sempat ditanya ketika, Bu, kalau konsernya Ed Sheeran engke kumaha gitu ya. Padahal urusan Ed Sheeran konser bukan urusan kami. Wewenang kami adalah di wilayah Jawa Barat di penyiaran, sehingga yang diawasi atau yang berurusan dengan kami adalah penyiaran, yaitu saya kira Pak Zen juga ya sudah suhu KPID gitu, apalagi Pak Dadang gitu ya. Jadi adalah lembaga penyiaran mana saja itu tentu baik itu radio maupun televisi. Radio dan televisi yang memang menggunakan ranah frekuensi. Next. Yang menggunakan ranah frekuensi, jadi yang kita awasi ya, supaya tadi tidak mispersepsi yang selama ini terutama di netizen gitu ya. Pertama, lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI. Kemudian lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan maupun lembaga penyiaran komunitas seperti misalnya radio komunitas Unpad gitu ya. Selanjutnya, kemudian ini ada pada tahun ini, barangkali pada zaman Pak Dadang atau Pak Zen sudah berapa ya radio televisi yang ada di Jawa Barat. Kalau sekarang itu adalah ada di tahun 2018 ini ada 417. Jadi kami itu memiliki wewenang terhadap 417 lembaga penyiaran ini, termasuk radio dan televisi. Di sana ada tadi radio swasta, radio komunitas, demikian juga TV komunitas. Sehingga ketika ada yang menanyakan di luar wilayah itu bukan wewenang kami. Pada tahun 2017 itu 536 menjadi ini. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa KPID itu strukturnya ada komisioner. Ada komisioner sehingga bukan, walaupun di sana adalah yang menandatangan adalah saya, Dede Fardiah gitu ya. Tetapi kemudian kami di dalamnya itu ada orang-orang, ada 7 komisioner. Kalau KPI Pusat itu 9 orang, di sini ada 7 komisioner. Jadi bukan atas nama sendiri. Makanya saya agak kaget, agak down ketika yang disorotnya, yang dibully itu di Lambe Turah, kemudian di Info. Itu adalah nama saya. Bahkan lebih parah lagi yang DM-DM, mungkin saya tidak perlu disebutkan yang DM-DM di sini itu sampai sebegitunya yang kemudian nge-mention tapi dengan kata, tiba-tiba saya followernya banyak tapi bari maki-maki gitu ya. Padahal saya teh ya itu mewakili lembaga. Ada Bu Neneng, ada Pak Mahi, ada Pak Dadan gitu ya, ada Pak Edi, ada 7 orang. Tapi itu resiko resiko sebagai ketua yang mewakili semua gitu ya. Tiba-tiba saya juga memenya disandingkan dengan Bruno Mars gitu ya. Padahal dah saya mah favoritnya Afgan, tapi nah jadi Bruno Mars gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah wewenang. Jadi ketika tadi banyak orang yang menduga ke konser musik, nah jadi ke konser musik gitu ya. Kemudian saya dapat kabar dari para MD, asosiasi MD, konon katanya Ed Sheeran itu pundung. Gak mau ke Indonesia gara-gara dilarang lagunya oleh KPID Jawa Barat gitu ya. Sehingga itu pundung sampai, itu saya dapat informasi dari para MD ya, asosiasi MD. Nah, saya kira ini juga semuanya sudah tahu, apalagi orang-orang komunikasi, bagaimana wewenang. Pertama yaitu menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun peraturannya, menetapkan pedoman perilaku, mengawasi, nah ini yang digarisbawahi, mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman penyiaran, kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, kemudian melakukan koordinasi, baik itu dengan lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, ini menjadi tupoksi, jadi menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia loh, ketika anak-anak itu harus mendapatkan informasi yang sehat. Ikut membantu pengaturan infrastruktur, terutama dalam hal perizinan, kemudian membangun iklim persaingan usaha, tatanan informasi. Nah, ini yang digarisbawahi. Menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Ya, kemudian menyusun perencanaan pengembangan SDM dan sebagainya. Next. Nah, ini tugas pokoknya ada tiga hal, perizinan radio, pemantauan siaran, radio televisi, kemudian edukasi literasi media. Selanjutnya, nah ini banyak beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh radio maupun televisi. Next saja, saya ingin menjelaskan langsung ke kasusnya pembatasan lagu. Kumaha sih silsilahnya, sejarahnya, dugikeun ka kieu gitu nya. Next mungkin ya. Nah, sistem kerja bidang pengawasan di KPD Jawa Barat, pertama yaitu ada analisis isi siaran. Jadi ada analisis isi siaran itu berbentuk audio, video, teks. Lalu diverifikasi di screening dari hasil analisa, lalu ke bidang pengawasan siaran, pembahasan per pasal-pasal. Jadi kalau ternyata tidak ada pasalnya, kita juga tidak akan ujug-ujug gitu ya, menjudge. Kemudian pleno KPID, itu adalah keputusan terakhir, next. Pada kasus proses penetapan surat edaran pembatasan lagu, yang pertama adalah di mana ada lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat tadi, yang 417, kemudian ada aduan, ya, ada aduan dari masyarakat sejumlah 52, kemudian pemantauan. Dari pemantauan berarti pemantauan terhadap lagu-lagu itu disiarkan di lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Ya, pemantauan, ternyata pemantauan ada 34, kemudian dari situ kok banyak ya ini gitu ya, misalnya waktu itu. Kalau gitu dilakukanlah kajian. Dilakukan kajian, kemudian setelah kajian sepanjang 2018, itu kemudian ada rapat dengar pendapat ahli. Rapat dengar pendapat ahli datangkan berbagai komponen termasuk ahli bahasa, sastra Inggris, dan budayawan juga ahli komunikasi. Kemudian dari situ ditetapkanlah surat edaran. Selanjutnya, jadi untuk menetapkan surat edaran ini, dari alur kerja tindak lanjut aduan masyarakat mengenai kajian lagu-lagu berbahasa Inggris ini, dimulai aduan itu masyarakat pada bulan Agustus itu dihimpun, kemudian dari berbagai komponen, kemudian diverifikasi, lalu juga setelah diverifikasi kemudian RDPA lanjut, setelah RDPA kemudian juga rapat dengar pendapat ahli, kemudian pembuatan berita acara dikaji kembali itu dalam pada saat pleno, setelah itu barulah diputuskan surat edaran. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, nah ini dasarnya pasal 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang penyiaran. Bahwa di sana bahwa kita harus mengawasi juga konten siaran yang sesuai karakter jati diri bangsa gitu ya. Kemudian juga pasal 8 juga KPI mempunyai tugas dan kewajiban terutama tadi aduan ya. Ini undang-undang yang bicara pasal 8 itu aduan, menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat. Berarti atas dasar itulah kemudian kami bekerja. Kemudian selanjutnya pada pasal 9 juga di, bahwa harus menghormati nilai dan norma kesopanan. Pasal 14-nya lembaga penyiaran memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Harus juga memperhatikan kepentingan anak. Ini yang harus dibold dalam program siarannya. Kemudian juga harus tunduk pada ketentuan perundangan pembatasan program siaran ya, apabila itu bermuatan seksual ya. Kemudian juga pasal 9-nya tentang kesusilaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan norma kesopanan dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Nah, pasal 20. Nah, ini di P3 SPS pedoman perilaku standar program siaran bahwa program siaran dilarang berisi lagu dan atau video klip yang menampilkan judul dan atau lirik bermuatan seks, cabul, dan atau mengesankan aktivitas seks. Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks. Kemudian pasal 38-nya ayat 2 peraturan KPI bahwa program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan pada pukul 22 sampai pukul 3 waktu setempat. Nah, hasil rapat dengar pendapat ahli pada 11 Oktober 2018 dan hasil rapat pleno komisioner penyiaran Jawa Barat 11 Februari 2019 kemudian menetapkanlah. Maka menetapkan dari 86 jadi dari 86 lagu itu kemudian next menjadi pada tanggal 11 Oktober itu kemudian juga karena pada tanggal 11 Oktober telah diselenggarakan rapat dengar pendapat ahli, tindak lanjut keputusan rapat pleno KPID pada tanggal 8 Oktober 2018, kemudian permasalahan pokok isi siaran terkait lagu-lagu bersair vulgar, jorok, cacian, makian, dan kasar pada lirik lagu asing, lagu barat yang berbahasa Inggris, serta diduga melanggar P3 SPS pasal 18 dan 20 ayat. Sebagaimana tadi disebutkan di atas, next. Nah, kemudian dari 86 itu satu-satu secara teks ya, setebal ini, kemudian jadilah 17 lagu ini. Kami menganggap bahwa dari 17 lagu ini dikategorikan sebagai klasifikasi D atau dewasa. Lanjut. Nah, kesimpulannya bahwa ke-17 lagu berbahasa Inggris tersebut dikategorikan pada wilayah dewasa. Pada wilayah dewasa hal tersebut sesuai dengan peraturan tadi, 86 lagu juga 52 dan sebagainya, semuanya jenis lagu. Itu saya kira. Nah, yang perlu juga digarisbawahi dan juga di bold adalah tadi kalau begitu KPID Jawa Barat itu tidak melarang semua lagu bahasa Inggris, tidak gitu ya. Next, mungkin sebagai gambaran kalau pantauan KPID Jawa Barat ranking 5 besar pelanggaran tahun 2018, kebanyakan pelanggaran menyangkut klasifikasi anak ya, klasifikasi anak, perlindungan anak, kemudian pembatasan mistik, horor dan supranatural itu banyak. Itu ranking 5 tuh penghormatan terhadap hak privasi pasal 59 siaran iklan. Lanjut sebagai gambaran ya bahwa tugas kita. Kemudian jenis pelanggaran berdasarkan jenis program, iklan, variety show, infotainment, sinetron, berita. Itu 5 besar yang banyak melakukan pelanggaran. Next, itu tahun 2018. Nah, apa pelanggaran yang kami lakukan itu berwarna abu-abu itu rekomendasi teguran. Kenapa di sini ada rekomendasi teguran, ada rekomendasi penghentian. Tapi ada teguran dan penghentian. Ketika itu rekomendasi teguran, kita akan rekomendasikan ke KPI Pusat. Karena ada yang menjadi wewenang KPI Pusat. ke wilayah KPI pusat. Sehingga ketika misalnya banyak yang bermunculan pertanyaan dengan sinetron, terkait sinetron. Beberapa sekitar 38% kita sudah merekomendasikan penghentian siaran. Sesuai dengan wewenangnya, kita hanya di Jawa Barat, oleh karena itu diteruskan ke KPI pusat. Kemudian juga teguran, juga ada rekomendasi teguran, berarti itu teguran kepada lembaga penyiaran yang memang bersiaran di Jawa Barat, tapi itu wewenang KPI pusat. Ya. Next. Nah, banyak yang sekali melanggar tentang hal ini. Jadi itulah kira-kira gambaran silsilah atau hal-hal yang perlu kami sampaikan dari KPD Jawa Barat mengenai kenapa sih 17 lagu itu dibatasi. Dan sekali lagi kami juga menegaskan atau menyampaikan bahwa ini bukan pertama kali. Memang pada tahun 2016 waktu itu booming almarhum Julia Perez pada saat itu juga ya ikut. Mungkin Bapak dan Ibu kalau sebagai gambaran misalnya kenapa bahkan pada saat itu ada pelarangan dan ada juga pembatasan. Sama sekali dilarang. Sebagai contoh nih, bagaimana kalau itu dinyanyikan oleh anak-anak? Ada judul misalnya Hamil Duluan. Ya, Hamil Duluan. Hamil Sama Setan. Atas Bawah Enak. Ya, model-model begitu, bayangkan anak kecil gitu ya. Jadi dasarnya itu, bayangkan anak kecil nyanyi sudah 3 bulan hamil duluan gitu kan ya. Jadi hafal saya dah karena menyimak ya. Nah, itu dulu waktu dangdut itu. Jadi yang diramaikan itu semuanya sudah dilakukan oleh KPD Jawa Barat gitu. Lagu-lagu model begitu. Sehingga ini bukan yang pertama kali. Tapi mungkin kita pahami bahwa tadi kenapa menjadi ramai, karena ketika sekarang itu banyak new media sehingga yang tadinya dimaksudkan untuk lembaga penyiaran tetapi ramai diperbincangkan di dunia maya. Itu barangkali mungkin nanti akan lebih kepada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah mulai browsing lirik? Ya, baik. Ibu Dede, mungkin ini juga sudah mulai banyak pertanyaan nih. Kang Sandi sudah mencatat, ini ada 20 pertanyaan yang akan diajukan oleh Kang Sandi ya. Yang lain juga sama ya. Tapi kita tahan dulu, kita dengarkan pemaparan berikutnya dari Ibu Eni Mariani yang akan memaparkan dari sisi akademis ya. Silakan Ibu. Sudah bergabung juga bersama kita Pak Mahi ya tadi, mana? Oh iya, oke. Selamat datang Pak. Semoga semakin hangat. Di koran sudah hangat Pak Mahi dan Kang Zain. Bisa bertemu langsung, ternyata kalau langsungnya mah akrab gitu ya. Malah kayak kembar sih. Ya gitu. Baik, baik silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dedeh tadi, mewakil KPD dan teman-teman yang juga hadir, para tamu. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional hari ini. Ya, jadi kalau pembicara saya paksakan harus ada perempuan dan laki secara berimbang, itu karena saya berharap juga ini juga memperlihatkan representasi buat perempuan tidak tertinggal ya, apalagi kebetulan ketua KPID-nya perempuan, jadi saya tunggu Bu Dedeh walaupun nggak bisa tangan tunggu. Jadi tadi seperti yang Bu Dedeh sampaikan, memang sebetulnya buat kita yang sudah tahu tentang aturan ya Undang-Undang Nomor 32 Penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, sebetulnya apa yang ada itu tidak terlalu mengherankan ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang kemudian justru menjadi pertanyaan kami, yaitu kami melihat sebetulnya tugas KPID ini sangat berat ya. Maka itu saya ingin mengatakan bahwa saya sebenarnya melihat kasus ini sebagai entry point bagaimana membuat masyarakat memperhatikan konten ya, regulasinya, karena seringkali memperhatikan regulasi tapi nggak tahu kontennya seperti apa. Ini yang menurut saya penting. Jadi saya ingin memulai dengan pertanyaan ketika saya menulis adalah bagaimana KPID menjalankan perannya terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena kalau kita baca, monggo klik. Saya khawatir juga banyak orang komunikasi, banyak yang sering menonton televisi dan mendengar, atau yang punya anak-anak menonton radio dan televisi tidak begitu familiar. Itu undang-undang penyiaran isinya yang diatur apa? Bagaimana? Kenapa ada KPID? Misalnya, atau mengapa KPI dalam sistem komunikasi penyiaran kita misalnya. Kemudian juga mengenai pedoman perilaku penyiaran. Standar program siaran itu isinya apa? Standar program siaran itu isinya apa? Jadi kalau kita baca, maka kita akan melihat sebetulnya hal itu akan sangat banyak sekali hal-hal yang barangkali kita bilang media kita ini jauh panggang dari api ya. Jauh sekali dari harapan kita ya. Bagaimana media itu ada. Nah, oleh karena itu menurut saya memang akhirnya kita berharap dengan adanya KPID tadi. Tapi saya katakan bahwa tampaknya undang-undang penyiaran dan program siaran dan standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran juga tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Bahkan orang-orang terdidik yang seringkali menjalankan aktivitasnya dalam proses pendidikan atau mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang berpraktek di bidang media dan komunikasi. Jadi buat saya, kasus ini juga memicu sebetulnya kita kemudian mengecek lagi bagaimana undang-undang itu ada dan bagaimana isinya. Dan kita lihat ini yang membuat apa ya? Yang membuat heboh itu kan 17 gitu. 13 ini. Saya mencoba mengurutkan, memang ini agak panjang juga ya. Kalau kita lihat 17 lagu ini kurun waktu rilisnya agak panjang dari tahun 2004 sampai 2003 sampai 2018. Jadi list lagunya melewati kurun waktu yang cukup lama. Jadi dari rilis pertama sampai sekarang. Ini mungkin yang menjadi agak orang mungkin bertanya, apakah sistem, bagaimana sistem analisis nanti kita akan terjadi. Karena melihat rentangnya kok besar sekali ya. Terakhir yang kemudian sebetulnya ini pemicu sama seperti Bu Dede, saya juga heran kalau Bruno Mars nggak ngomong kayaknya orang nggak peduli. Begitu Bruno Mars ngomong banyak orang kemudian peduli. Padahal hal itu memang sudah mungkin seharusnya dibicarakan jauh-jauh hari. Banyak sekali konten media di media yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan kembali lagi, kenapa menjadi KPI yang kita harapkan? Pertama saya katakan bahwa kalau kita lihat seperti kata Bu Dede bahwa KPI atau KPID itu adalah wujud partisipasi masyarakat. Artinya bahwa kita sebenarnya menyandarkan bahwa masyarakat itu bisa turun serta atau bisa, paling tidak bisa terlibat dalam mengelola atau mempengaruhi konten-konten di media. Itu dasar mengapa KPI harus ada. Jadi harus ada masyarakat yang diwakili. Yang mewakili masyarakat terkait dengan perkembangan industri media. Saya tahu bahwa tantangan terbesar kita terkait dengan konten media adalah industri media yang kepentingan ekonominya sangat tinggi. Sehingga kita harus berhadapan dengan para pengusaha media yang punya kepentingan ekonomi sangat tinggi. Belum lagi kita bicara kepentingan politik. Pertama, saya ingatkan bahwa KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen. Artinya bahwa kita berharap sekali bahwa KPI atau KPID ini bisa betul-betul mewakili masyarakat untuk menghadapi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang kemudian mengganggu kepentingan masyarakat. Itu yang menurut saya penting. Kemudian kita juga tahu bahwa KPI atau KPID diawasi oleh Dewan Pertimbangan Daerah ya. Dewan Perwakilan Rakyat DPR maupun pusat dan daerah. Tapi saya enggak tahu juga, mungkin saya ingin tahu juga bagaimana mekanisme itu terjadi ya. Karena sepemahaman saya mereka yang memilih anggota KPI itu di pusat DPR, di provinsi DPRD ya. Tapi saya tidak tahu mudah-mudahan di KPID tidak terjadi, tapi kita tahu di KPI pusat kontrol itu sangat lemah. Ada anggota KPI yang juga mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, juga tidak mendapat teguran sampai sudah mau habis mungkin. Artinya ini jadi kontrol DPR itu sampai di mana? Kontrol DPRD terhadap kerja kinerja KPI juga di mana? Kemudian juga berdasarkan pasal 8, saya sangat sepaham dengan tadi Bu Dede bahwa tugas KPI hanya di konten atau wewenang ya. Wewenang memang hanya di konten, dan saya pikir itu juga bukan sesuatu yang mudah, dan itu sudah cukup berat buat KPI. Apalagi KPID yang tentunya punya, yang paling beban dari KPID itu adalah kan konteks situasi masyarakat yang tentunya akan berbeda dengan pusat misalnya. Selanjutnya, oke, ini yang Anda boleh baca, nanti ada pasal-pasal wewenangnya, semua ada berkaitan dengan konten. Saya hanya ingin mengatakan atau melihat lagi dari segi komunikasi, karena tadi ada yang kita ributkan ada pelarangan lagu, maka kita ingin melihat dari segi komunikasi. Kalau kita bicara dalam konteks komunikasi, mau tidak mau kita bisa mengatakan atau kita harus memahami bahwa yang namanya lagu itu bersifat kontekstual, ekspresif, dan segmented. Artinya memang dia tidak mungkin, tadi makanya ada. Pertama, lagu itu bentuk komunikasi yang kontekstual dan situasional. Jadi dia punya konteks di mana karya itu dibuat. Tidak bisa sangat general ya. Jadi budaya, kemudian bahasa ya. Tadi kalau dibilang teman-teman banyak yang bilang bahasa Inggris cenah. Ngerti tuh cenah ya. Mun bahasa dangdut mah tah eta benar-benar tuh orang-orang kalau tata budaya hamil 3 bulan itu benar-benar ngerti itu hamil 3 bulan gitu ya. Nah, ini juga kontekstual dan sangat situasional. Kemudian efeknya juga tentu saja akan beragam. Ini juga yang makanya, karena itu mungkin masing-masing KPID ingin menyikapi secara berbeda. Kemudian konten, bagi kami konten juga sebagai sebuah teks itu sebetulnya tidak bisa dilihat secara satu dan general. Karena kalau kita bicara konten, di sana ada bahasa yang verbal, yaitu tulisan, baik tulisan maupun lisan. Di sana juga ada bahasa non-verbal, ya. Di sana ada visual, ada gambar, ya. Ada gambar, ada simbol, ya. Kemudian ada lambang, karena ada aktivitas di sana yang divisualisasikan. Tadi kata Bu Dede, aktivitasnya adalah misalnya perilaku seksual yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Kemudian bahasa itu juga bisa berupa audio. Yang audio itu ada bersifat mungkin berisi nada. Tadi saya sudah mengecek pada ahli musisi kita. Nada itu kan tinggi rendahnya. Ya ada kan lagu itu yang teriak-teriak sangat. Sampai pusing saya juga heran kok bisa ya anak-anak seneng. Tapi anak-anak seneng kelihatannya. Padahal kalau kita dengar langsung bangun kalau lagi tidur. Ritme ya. Nada, kalau ritme itu berkaitan dengan lamanya ya, ritmenya yang apa mendayu-dayu atau semangat dan sebagainya. Kemudian ada melodi, tentu saja keseluruhan. Jadi kalau kita melihat lagu sebenarnya ada dua. Ada yang visual dalam verbal dalam konteks teks dan lisan dan tulisan ada yang visual. Karena itu saya juga melihat bahwa ketika kita bicara lagu mungkin kita tidak bisa melihat itu secara keseluruhan ketika pelarangan itu diletakkan kepada media audio dan media audiovisual. Karena ada perbedaan pencerapan dari khalayak terhadap kedua teks tersebut. Ketiga, kalau dikatakan dia segmentatif ya, kenapa? Karena memang betul bahwa khalayak media massa itu jumlahnya besar, tersebar dan sangat heterogen. Akan tetapi pada akhirnya sangat segmented. Dia memang sebetulnya hanya akan memenuhi dan sesuai dengan kelompok tertentu. Itu kenapa ada yang mengatakan, oh ini masuk ke dewasa, ini remaja, ini anak-anak. Karena memang akhirnya tidak bisa keseluruhan. Nah, kalau kita bicara tentang segmentasi dan kenapa kita khawatir, saya juga berpikir ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita sama sekali sangat miskin dengan lagu-lagu untuk remaja atau untuk anak-anak. Semua lagu yang ada, yang dipelajari dan yang dinyanyikan oleh anak-anak di Indonesia ini, atau paling tidak di Bandung itu ya lagu dewasa semua. Jadi ini sepertinya membuat kita berpikir, memang kita sangat, industri musik kita mungkin sangat abai terhadap segmentasi dalam konteks musik. Kemudian ada juga berbasis pendidikan, tadi budaya, nah ini yang berbasis pendidikan budaya ini yang beberapa teman mengatakan, kira-kira kalau tadi saya sepakat dengan lagu-lagu dangdut ya, saya juga lihat akhirnya beberapa teman men-share segala macam, memang ajaib isinya ya. Dan itu betul-betul langsung dimengerti. Jadi betul-betul langsung begitu dengar kita langsung hah gitu ya. Kalau ini kan kalau yang lain-lain kan begitu dikatakan ini dilarang baru pada cari liriknya. Udah dapat lirik gue belum tentu ngerti, terjemahkan lagi. Jadi sebenarnya prosesnya berbeda dengan yang waktu dangdut atau lagu-lagu Indonesia. Jadi ada aspek budaya yang berpengaruh. Kemudian media ini, teknologi juga saya lihat mau tidak mau kita harus memahami juga bahwa media ini juga saluran ekspresi. Jadi bahwa ada ruang di mana orang harus bisa mengekspresikan sesuatu lewat media. Kemudian juga formatnya beragam. Saya juga agak ini ya, karena kalau kita bicara ekspresi atau format itu kan macam-macam, ada sinetron tadi Bu ya, ada iklan, ada infotainment dan sebagainya. Ini bagaimana kita juga nanti mungkin akan bertanya, kira-kira aturan-aturan ini bisa disesuaikan untuk semua enggak? Kemudian juga media sebagai institusi sosial dan budaya. Saya suka bilang bahwa teks itu memang sangat ideologis akhirnya, karena dia membuat konstruksi sosial. Dia melakukan konstruksi sosial, selemah apapun bisa terjadi konstruksi sosial. Tinggal nanti yang dikuatkan adalah moralitas atau kreativitas katanya. Kadangkala kita berpijak pada kreativitas tapi kadang-kadang berbenturan dengan moralitas misalnya. Dia juga memproduksi budaya. Tadi kalau ketakutan-ketakutan barangkali karena khawatir juga lama-lama misalnya ada produksi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sebenarnya. Yang ketiga, yang ini menurut saya agak menjadi hambatan ketika kita berbicara media sebagai institusi ekonomi. Karena dia berorientasi kepada keuntungan, dan kami terus terang saja dalam berbagai riset, analisis isi, mentengarai bahwa banyak sekali konten-konten yang sebetulnya juga sangat tidak relevan. Nanti kita lihat ada datanya sama dengan yang Ibu punya tentunya, data-data bagaimana pelanggaran-pelanggaran terjadi. Tapi tampaknya karena berbenturan dengan kepentingan ekonomi industri media nasional, ini tidak bergeming. Ya, agak berhenti. Bahkan saya agak sedih ketika kemarin saya mendengar bahwa tuntutan KPI terhadap penyebar luasan atau penyiaran lagu-lagu politik di luar masa kampanye ternyata ditolak MA. Artinya betapa lemah Komisi Penyiaran Indonesia. Yang jelas-jelas kita sendiri sebagai masyarakat enggak berkenan ya bahwa televisi kita diisi oleh kampanye partai. Dan karena untuk masa kampanye itu urusannya Bawaslu, saya pikir sebenarnya tepat kalau KPI mempertanyakan itu atau menggugat itu, karena memang di luar masa kampanye siaran radio dan TV itu adalah dalam wewenang KPI. Tapi saya sedih juga ketika mendengar bahwa MA menolak itu. Dan ini bukan satu kali, dua kali KPI dikalahkan ya. Ini menurut saya. Jadi kita juga sebagai masyarakat sebetulnya harus paham bahwa untuk menjalankan peran ini juga perlu dukungan. Ini yang, ya kalau kita hanya mengandalkan 7 orang KPID dan 9 orang di KPI pusat ya enggak akan ada perubahan apa-apa, karena kepentingan ekonomi, kepentingan para penguasa atau kelompok elit itu sangat tinggi ya. Ketiga adalah ini menjadi lapangan pekerjaan. Saya juga khawatir kalau kemudian media hanya dilihat sebagai lapangan pekerjaan, karena banyak sekali praktisi media yang kemudian kehilangan idealismenya, yang menganggap asal gue enggak dipecat selesai sudah. Ini juga masalah karena artinya konten juga tidak terkontrol atau tidak terseleksi dari dalam. Karena banyak orang di dalam juga akhirnya sangat sangat pesimis atau sangat permisif, selama mereka aman, tidak dipecat, ya sudah isinya apa masuk. Ini kan jadi berat. Tidak ada self-censor dari media, karena banyak praktisi hanya menganggap itu pekerjaan, bukan tanggung jawab besar sebagai jurnalis atau praktisi media. Ini masalah-masalah yang menurut saya melatar belakangi. Nah, ini saya cuma begini, saya juga melihat bahwa sama seperti Bu Dede juga 2019, ini saya runut dari 2009, yang paling banyak memang berisi hal-hal yang tidak benar adalah di sinetron. Dan iklan, sekarang lebih parah lagi iklan. Iklan itu ada di semua tempat, bahkan di dalam konten. Dan tampaknya itu tidak bisa saya khawatir kita kemudian membiarkan itu terus terjadi dan itu semakin parah. Lama-lama semua isi acara itu adalah isinya iklan. Ya bayangkan saja orang nonton cerita, tiba-tiba di dalam cerita itu orang berbicara tiba-tiba biskuit apa dan sebagainya. Padahal ada hubungannya dengan cerita yang ditayangkan gitu ya. Ini aneh ya, itu masih terjadi dan banyak terjadi. Jadi kalau memang dilihat yang paling mengkhawatirkan itu ada sinetron, iklan, berita, FTV dan reality show. Reality show kita tuh udah enggak memperlihatkan orang berantem. Ya, memperlihatkan orang berantem, mengangkat ranah-ranah privat ke ranah publik. Itu buat saya masalah sekali. Dan itu ditayangkan itu siang-siang, bahkan pagi, ada yang sore, malam. Itu bagaimana? Karena itu betul-betul memperlihatkan bagaimana orang itu diperlihatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk sebuah tayangan siaran. Ini masalah yang menurut saya juga perlu kita perhatikan. Jadi banyak hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita atau kekecewaan kita misalnya. Ada lagu, ya musik itu di kelima sama seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini juga kualitas program siaran TV, ini nilainya itu enggak ada yang sampai, kalau ini pakai identitas kualitas nilainya 4, enggak ada yang sampai 4. Itu di bawah semua, di bawah standar kualitas siaran kita sebetulnya. Ya, walaupun saya juga sebetulnya, saya tahu ini juga saya sebenarnya sudah mendengar kabar bahwa sampelnya sudah dipilih. Yang sampelnya dipilih aja kayak gini, apalagi kalau sampelnya dipilih, lebih parah lagi kayaknya. Karena ini udah sepertinya media sudah memilihkan konten yang menurut mereka layak dinilai, tapi ternyata nilainya juga buruk. Kita lihat ada infotainment, sinetron, variety show, program anak-anak, itu yang nilai-nilainya nggak ada yang... Jadi kita punya masalah dengan kualitas konten kita. Tuh, selanjutnya, next. Nah. Jadi, saya tidak menyalahkan ini. Bukan saya tidak menyalahkan, walaupun ada beberapa sih, Bu, saya agak heran juga. Kenapa yang ini, saya terus terang, gara-gara ini saya baca semua, saya nonton semua, ya musik-musik itu, tadinya saya cuma tahu musiknya saja, enggak pernah juga melihat liriknya, karena saya termasuk orang yang tidak suka menyanyi sambil nyanyi sendiri. Kalau saya dengerin musik, ya saya dengerin orang nyanyi, saya enggak suka ikut nyanyi gitu ya. Kecuali kalau di karaokean saja sekalian. Artinya, memang ada masalah dengan ini, sehingga barangkali yang kami butuhkan, next. Yang kami butuhkan tadi Bu Dede sudah menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap konten media penyiaran dilakukan. Ini secara ininya, secara realnya kita pengen tahu juga sebetulnya mekanisme teknisnya. Kemudian bagaimana metodenya dalam menetapkan konten media penyiaran tersebut. Ini yang barangkali menurut saya sebagai lembaga independen yang mewakili masyarakat, ada baiknya ini laporan proses ini dijelaskan ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa memahami, mengetahui, dan bisa menjadi masukan juga. Jadi enggak perlu ribut dulu, tapi sudah jelas. Metodenya bagaimana? Karena kalau kita menggunakan metode yang kurang pas, kesimpulannya juga akhirnya seringkali debatable. Dan tidak bisa diargumentasikan karena metodenya juga mungkin, saya enggak tahu. Karena itu tadi saya pertanyakan, bagaimana bisa yang dirilis tahun 2003 sampai 2018 keluar. Dan saya juga bertanya, bagaimana kontinuitas pengawasannya bisa dilakukan kalau lagu itu harus diamati satu persatu. Jadi mana sih sebenarnya KPI yang paling memungkinkan? Karena tugas KPI banyak sekali melalui konten, ya. Mungkin musik paling terakhir bahkan, apalagi yang bahasa Inggris. Kita punya banyak masalah dengan konten-konten lain. Saya ingin kita tahu juga bagaimana KPI membagi waktu dan menjalankan mekanisme kalau kontrol tentang lagu ini akan dilakukan. Jangan sampai hari ini dilakukan, nanti 3 tahun ke depan baru dilakukan lagi. Ini yang menurut saya kita butuh mekanisme yang masuk akal, memang bisa dilakukan oleh KPI. Jadi jangan hanya sekali booming, tapi kemudian kita lupa lagi. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sebelum lanjut kepada Kang Zain, ya. Sambil kita siapkan ya Pak, nanti kalau misalnya mau dibahas per lagu itu bagian mana? Mungkin menurut saya lagu itu baik-baik saja, tidak ada yang joroknya, bagian mananya yang jorok gitu ya kan? Tidak ada dirty-dirtinya gitu. Ya. Oke. Okay. Kita lanjut dulu ke Kang Zain ya, Pak Zain yang akan membahas dari sisi hukum. Beliau ini dosen Fikom sekaligus praktisi hukum. Silakan Pak Zain. Mohon izin Ibu dan Bapak yang kebetulan guru-guru saya di sini, saya hanya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yang telah saya pelajari. Terima kasih juga rekan-rekan media yang sudah hadir, bahkan ada rekan dosen dari Jambi ternyata datang ke sini untuk hadir dalam kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Saya orang yang akan berusaha tetap konsisten menggunakan kata pelarangan, bukan pembatasan. Ini saya berpijak pada ilmu yang saya pelajari kebetulan ya. Dan dan saya kebetulan sudah membaca dengan lengkap isi surat edaran KPID bahwa di dalam surat edaran itu KPID hanya membolehkan 17 lagu disiarkan pada pukul 22 ke atas. Nah, saya belajar hukum dan kebetulan diajarkan oleh guru-guru saya, ketika ada rumusan norma semacam itu bisa ditafsirkan menggunakan argumentum a contrario. Ya. Menggunakan kebalikan. Ketika yang dibolehkan hanya pada pukul 22, maka pada pukul 21.59 dan ke bawah sampai dengan pukul 3.01 dini hari itu adalah dilarang. Nah, saya berpendapat dengan mendasarkan pada yang terkasih Profesor Bagirmanan, Profesor Sri Sumantri, Profesor Philpus M. Hajon, Guru Besar UNER, Ahli Hukum Administrasi Negara, mantan Kepala TUN, Kamar MA, dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi concern saya ketika saya menulis di Pikiran Rakyat bahwa ini adalah bentuk pelarangan. Ini tidak boleh dibiarkan. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa tidak boleh dibiarkan pelarangan seperti ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang KPI, kebetulan saya menghabiskan hidup saya kurang lebih 10 tahun lebih, saya meneliti dari segi yuridis tentang kelembagaan KPI, kewenangan KPI, dan wewenang KPI yang coba saya bandingkan dengan hukum di Amerika Serikat dan di Inggris. Kalau bicara kewenangan, jangan dicampur adukan antara kewenangan dengan wewenang. Ini dua hal yang berbeda. Kewenangan itu adalah kekuasaan formal. Yang kalau kita mengacu pada pendapat Profesor Philpus M. Hajon, itu adalah kekuasaan hukum, kekuasaan yang dilegalkan. Berbeda dengan orang politik. Di dalam hukum kita mengenal kekuasaan. Ketika kekuasaan dilegalkan, itu adalah kewenangan. Di dalam kewenangan, kekuasaan formal, kita kemudian mengenal yang namanya onderdil kewenangan, bagian-bagian dari kewenangan. Nah, itu yang disebut dengan wewenang. KPI sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, kewenangannya sudah jelas diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. KPI punya kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Onderdilnya tadi disampaikan oleh Bu Dede, disampaikan oleh Bu Eni. Antara lain, satu, dia bisa membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu wewenang. Dua, dia bisa memberikan sanksi kalau ada pelanggaran P3 SPS. Itu wewenang. Dia bisa berkoordinasi, ya, dia bisa berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat dan masyarakat. Itu wewenang. Saya kemudian bertanya, di mana saya bisa temukan wewenang KPI membuat surat edaran? Itu tidak ada. Mohon maaf, saya hanya bicara berdasarkan keilmuan hukum. Saya hanya bicara berdasarkan hukum murni. Kebetulan saya menganut pemikiran Hans Kelsen, seorang tokoh positivisme hukum. Bahwa hukum itu enggak ada urusan dengan politik. Hukum itu enggak ada urusan dengan sosiologi. Hukum itu enggak ada urusan dengan ekonomi. Hukum ya hukum. Ketika bicara hukum, maka kita akan melihat adakah norma yang mengatur tentang wewenang itu. Nah, itu pendapat saya. Ini bisa diperdebatkan? Bisa. Tapi saya hari ini berpijak pada landasan berpikir yang demikian. Mohon maaf, Dede, ini pendapat saya. Baik Bapak dan Ibu, menurut ahli hukum, karena negara kita berdasar atas hukum, dan itu bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan sistem hukum kita itu bukan sistem common law. Kita ini sistem Eropa kontinental. Kalau sedikit-sedikit kita bicara kenapa sih kita mengacu ke Belanda, karena memang sistem hukum kita ya berasal dari Belanda. Belanda nggak bikin sendiri, dia juga berasal dari Perancis. Perancis nggak bikin sendiri, dia juga ngambil dari Romawi kuno. Kita nggak usah malu, memang ini adalah hukum kita yang hari ini kita terapkan, kan begitu. Yang kedua, menurut pendapat ahli hukum, lembaga itu bisa disebut sebagai lembaga negara kalau dia mendapatkan wewenang dan kewenangan oleh hukum. Kalau dia diatur oleh hukum. Nah, ini saya mengacu pada Prof. Sri Sumantri, Hans Kelsen, dan Prof. Jimli Asidiki. Sekarang pertanyaannya, apakah KPI dapat disebut sebagai lembaga negara? Bisa. Karena KPI keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Lanjut. Nah, saya langsung pada pokok pembahasan kita, diskusi pada siang hari ini. Kalau bicara keputusan, di Belanda itu dikenal tiga hal. Ada yang disebut penetapan, ada yang disebut peraturan perundang-undangan, dan ada yang disebut peraturan kebijakan. Nah, surat edaran ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum kita sebagai peraturan kebijakan. Cuma bedanya di kita dengan di Belanda, kalau di sana orang bikin surat edaran, dia taat pada asas-asas yang berlaku dalam sistem pemerintahan, yang dikenal asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi enggak boleh seorang pejabat administrasi negara, dia bikin aturan, dia bikin edaran, ternyata itu melampaui apa yang bukan wewenangnya. Nah, di Indonesia ini kadang salah kaprah, Bapak dan Ibu. Karena merasa punya wewenang, tapi dia lupa di dalam undang-undang tidak ditemukan wewenangnya, nah, dia bikin. Seolah-olah dia memiliki wewenang. Nah, ini perbedaan antara di Belanda dengan di Indonesia. Nah, keputusan tertulis ini yang bisa dibuat oleh pejabat administrasi negara, saya tekankan sekali lagi, harus berdasar atas wewenang yang sah. Timbul pertanyaan, kalau tidak berdasar atas wewenang yang sah, resiko hukum apa yang mungkin terjadi? Gampang. Kalau surat edaran itu isinya mengatur masyarakat umum, nah itu bisa kita ajukan ke Mahkamah Agung untuk di judicial review. Kalau ternyata isinya berupa penetapan, nah itu bisa kita ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini yang pernah terjadi pada KPI Pusat pada saat mengeluarkan larangan himne partai politik. Saya enggak bicara substansi ya, saya hanya bicara prosedur-prosedur hukumnya. Supaya apa? Supaya kita semua ini taat pada asas, taat pada aturan, sehingga negara kita yang katanya negara berdasar atas hukum dapat berjalan pada rel yang benar. Itu semangat saya. Kalau substansi saya kira kita semua sepakat lah. tapi bagaimana melaksanakan substansi itu? Nah, ini ada relnya. Saya ingin berkisah di sini. Belum lama, kepolisian pernah menangkap orang menyiarkan radio tanpa izin. Yang dalam bahasa aparat penegak hukum, OTT, operasi tangkap tangan. Masuk kejaksaan, diproses, didakwa. Tapi ada kesalahan dari jaksa. Kenapa dia mendakwa menggunakan undang-undang penyiaran yang di situ belum mengatur tentang orang yang menyiarkan radio tanpa izin. Akhirnya orang itu dibebaskan oleh hakim. Yang menarik di bagian putusan akhirnya, hakim mengatakan, penegakan hukum itu penting, tetapi juga tidak boleh dilupakan dalam penegakan hukum, tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak seseorang. Tidak boleh ada lembaga yang mengatur tanpa dasar kewenangan. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bersama. Nah, setelah saya membaca surat edaran ini, saya kemudian menemukan dua hal, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketika KPI menetapkan 17 lagu itu tidak boleh disiarkan di bawah pukul 22, saya melihat ini sudah masuk pada ranah basicing. Ini sudah masuk pada ranah penetapan yang dalam Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara disebut keputusan tata usaha negara. Ketika KPID melarang, maaf kalau saya menggunakan bahasa melarang, ketika KPID melarang lembaga penyiaran menyiarkan, tapi larangan itu menggunakan surat edaran, saya anggap ini sudah memasuki wilayah peraturan perundang-undangan. Nah, ini harus dicermati dengan baik oleh KPID, jangan sampai di kemudian hari ini menimbulkan persoalan hukum. Itu mungkin catatan sedikit dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada pendapat saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zain ya. Merdeka! Baik, tadi dari sisi hukum ya tentang bagaimana wewenang KPID dalam menerbitkan surat edaran. Oke, kita masuk ke pembicara terakhir kita ya, Kang Hin-Hin. Tidak perlu slide kata Kang Hin-Hin ya. Silakan Kang. Ya, ini biasanya ruginya jadi apa pemateri terakhir tuh kadang-kadang ada beberapa materi yang diiris sama pembicara yang lain. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nina Agung Daryana, saya hari ini mewakili musisi. Saya senang sih sebenarnya kalau misalkan dilabeli musisi karena akan lebih bebas saya berbicara. Sebagai sebuah komponen yang emang mempunyai dampak langsung dari surat edaran yang belakangan ini dikeluarkan oleh KPID, saya kira saya sendiri pribadi punya sikap yang agak sedikit berada di dua peran gitu. Saya sebagai masyarakat dan orang tua, saya kira sangat bersyukur sih, maksudnya ada alhamdulillah ternyata ada satu lembaga, ternyata kata Pak Zeni bisa disebut satu lembaga pemerintah yang maksudnya dia punya perhatian khusus untuk menjaga moral bangsa gitu. Tapi sebagai musisi itu tadi mungkin teman-teman juga udah dengar, kalau misalkan beberapa udah lihat dan dengar dan merhatiin beberapa bulan kemarin kita disibukkan dengan lahir atau undang-undang RUU pemusikan, dan walaupun akhirnya syukur juga katanya belakangan ini juga itu akhirnya usulannya ditarik. Tapi menyikapi KPID ini, surat edaran ini, saya kira saya jadi punya beberapa pertanyaan sih. Yang pertama itu tadi, sebenarnya latar belakang apa sih, seberapa urgensinya sebenarnya surat edaran ini harus dikeluarkan gitu, terutama melihat objek yang dijadikan kajian tuh lagu-lagu yang notabene emang benar-benar lagu dari luar yang rilisnya pun sebenarnya sudah lama. Terus kenapa baru hari ini? Itu pertanyaan yang muncul buat saya, Bu. Jadi kenapa buat hari ini? Lantas dari waktu anggap aja 2016 sudah mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan pembatasan atau pelarangan musik dangdut, 3 tahun ini kemana aja gitu. Terus yang kedua, apakah ini juga sebenarnya dilandasi kajian yang menyeluruh? Kalau misalkan tadi dipaparkan sama Ibu Ketua KPID, ada beberapa komponen yang diundang dalam hal audiensi gitu. Komponen yang mana juga gitu. Karena ya mungkinlah sebagai lembaga publik harusnya ketika mengeluarkan, anggap aja itu mengeluarkan sesuatu yang merupakan wewenang dia, saya kira itu juga harus memahami atau enggak harus mewakili beberapa masyarakat. Karena di sini juga musisi menurut saya sih sebenarnya bagian dari masyarakat juga gitu. Ya apakah budayawan termasuk musisi juga di situ, itu Bu, itu saya itu karena saya lihat ketika surat edaran ini dikeluarkan, saya kira ada beberapa komponen yang sangat-sangat dirugikan, terutama lembaga penyiarannya. Saya kira yang paling gampang lah, maksudnya bukti konkret yang bisa kita lihat, pasti ratingnya agak sedikit berkurang. Dua, orang yang ngedengar juga jadi hati-hati. Terus yang ketiga, orang yang dengar malah jadi penasaran. Mungkin yang belum tahu jadi penasaran dan dia cari kanal yang lain untuk itu. Malah yang digadang-gadang akan menjaga moral pemuda, saya kira pemudanya malah akan, ya namanya pemuda biasanya dia punya karakteristik ingin mendobrak hal yang sudah, ya maksudnya hal yang bersifat normatif gitu. Malah dia melakukan hal lain dengan mencari dari platform yang lain gitu. Entah itu Spotify atau misalkan Jux atau lain-lain. Jadi saya kira itu jadi tidak tepat sasaran juga, Bu, kalau misalkan anak jadikan alasan untuk dikeluarkannya surat edaran ini. Yang ketiga tuh musisi itu sangat-sangat ranah yang selama ini dijaga oleh kita, termasuk saya, karena saya kira lirik itu kita tuh bisa dengan sangat bebas mengekspresikan apa yang ada di benak kita, karena menurut kita seorang musisi atau seniman secara umum, hal itu tuh sebenarnya murni kewenangan kita. Tidak ada seseorang yang berhak membatasi ruang gerak kita. Even itu misalkan pemerintah ataupun misalkan anggap agama dan lain-lain gitu. Untungnya dalam kasus ini yang harus kita dudukan sebenarnya masalahnya ada di ranah musik populer. Saya kira ini musik populer tuh ya harusnya seorang musisi di musik populer juga sebenarnya udah sadar bahwa ketika dia sudah mengambil jalan atau mengusung salah satu genre yang dikategorikan musik populer, itu pasti sudah ada batasan-batasan tertentu. Tapi beda lagi ketika kita mulai memilih atau mengusung musik-musik yang ada di side stream. Saya kira ini juga bukan luput sih. Tapi hal ini sebenarnya bukan jadi tidak mendapat perhatian dari KPID. Terus yang jadi takutnya tuh, Bu, secara tidak langsung apa yang dilakukan KPID ini juga semacam dorongan untuk menyestandarkan atau kita bikin general bahwa karya musik itu tuh harus gitu, harus normatif, harus sopan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mendorong orang untuk melakukan hal yang amoral. Malah dari momen ini juga saya jadi bertanya, apakah orang Jawa Barat juga se... Pak, nanti kita terusin. Ya, kita terusin. Jadi saya kira yang paling bahaya itu upaya penyetandaran lagu dengan, anggap saja, dengan penghakiman bahwa lagu itu harus A dan A. Saya kira untuk orang-orang kajian budaya yang menggunakan lirik sebagai objek penelitian itu jadi sangat apa ya, jadi sangat sangat jadi kayak membatasi gitu upaya untuk mengetahui atau memahami bagaimana kebudayaan kontemporer Indonesia ini tuh akhirnya jadi seolah-olah diseragamkan, takutnya gitu. Maksudnya itu yang jadi ketakutan kita, Bu, ketika ini baru awal nih, nggak tahu misalkan satu tahun ke depan atau satu bulan, beberapa bulan ke depan datang lagi list lagu atau daftar lagu yang dikeluarkan melalui surat edaran, ternyata yang menjadi objeknya itu misalkan musik-musik pop Indonesia atau enggak menelisik ke ranah-ranah musik yang lebih side stream gitu atau independen. Jujur saja, Bu, lirik-lirik ini kan musik populer, Bu. Maksudnya untuk di ini tuh hanya sebagian saja. Ya sepengalaman saya sih bahkan banyak tema-tema yang lebih lebih berat lah, anggap aja lebih berat atau lebih frontal daripada hanya seks gitu. Banyak ya musik-musik side stream kita bisa ngomongin satanisme, kita bisa ngomongin kekerasan, bisa ngomongin ini. Tapi lantas ya kita juga sebenarnya sudah sedikit bersyukur ya, untung kita masuk. Tapi ketakutan kita tuh ketika mulai masuk misalkan ke ranah musik side stream, saya kira takutnya upaya penolakan tuh akan sangat besar, seperti apa yang kejadian seperti yang kemarin ketika munculnya koalisi tolak RUU permusikan gitu. Takutnya seperti itu. Terus ya itu tadi, balik lagi, apakah orang Jawa Barat juga bisa semudah itu gitu, sebesar itukah dampak lirik bagi masyarakat Jawa Barat? Karena ya itu tadi, yang dibatasi adalah musik-musik yang berbahasa Inggris, yang sementara apakah orang Jawa Barat juga sebenarnya mengerti semua, anak-anak mengerti apa kandungan lirik itunya? Itu juga saya kira jadi persoalan yang lainnya gitu, Bu. Terus ya sebagai musik, sebagai bagian dari seni, saya kira ya itu multi perspektif ya. Ya setiap orang punya hak untuk menginterpretasi, apakah itu kalaupun secara verbal misalkan dituliskan, tapi kan setiap orang pasti punya interpretasi yang beda-beda. Apalagi ini misalkan yang dijadikan objeknya anak, apakah anak juga punya kemampuan untuk menginterpretasi seperti itu? Itu juga jadi persoalan gede. Dan terakhir, biar kita lanjutkan nanti di diskusi, saya kira kalau misalkan yang jadi alasan menjaga moral anak, kita bisa mengadopsi gerakan yang dilakukan oleh PMRC. PMRC itu jadi satu gerakan Parent Music Resource Center di 1985 di Amerika. Dia juga hal yang sama sebenarnya ini ditemukan di tahun itu. Dia mengeluarkan daftar lagu-lagu yang dianggap tidak bermoral. Hampir sama, mirip banget malah. Tapi upaya mereka tidak hanya melarang itu, tapi mereka bekerja sama dengan disebutnya RIAA, gitu, Record Industry Association of America. Dia kayak semacam bikin kerjasama dengan record industry yang menaungi artis-artis yang berada di label itu. Dan dengan kerjasama tersebut mereka mengeluarkan, maksudnya lebih ke arah pencegahan gitu, Bu. Sebelum keluar ke pasar, mereka tuh udah mulai melakukan pencegahan dengan menempelkan stiker parental advisory di CD atau enggak produk-produk yang dikeluarkan oleh band yang bersangkutan yang termasuk daftar di situ. Saya kira paparan saya segitu dulu, baik kita lanjut di diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Hin-Hin atas paparannya sebagai pembicara yang terakhir. Oke, sudah disiapkan semua pertanyaan dan juga masukan-masukan yang ingin disampaikan. Ini judulnya dialog publik. Jadi Bapak Ibu sebagai dan teman-teman semua, di sini kita kedudukannya bisa dikatakan hampir setara dengan pembicara yang ada di depan. Jadi kita bukan hanya bisa bertanya, tapi juga memberikan masukan-masukan, usulan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, Ai. Ya, normal sekali. Kita mulai dengan 3 orang yang akan bertanya atau berpendapat. Saya persilahkan. 3, Ahwan, Pak Deta, Ibu MC boleh dulu sebentar, Ibu Herlina Agustin, ya, silahkan. Oh, dari sini ada tadi yang ngacung juga. Oh, boleh dengan Kang Sony, ya, penyiar juga ya, Kang, ya, penyiar radio. Karena di Jawa Barat ada juga penyiar kutu, ya. Oke, kita mulai dari. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya. Ahwan Rulistiyadi, saya pengajar di Prodi Humas, Fikom Unpad. Kebetulan saya juga musisi, bergerak di genre hip-hop, rapper. Tentu rapper nulis lirik sendiri ya. Jadi tahu keluh kesahnya gimana dengan melihatnya pelarangan ini gitu kan, terkait lirik gitu. Bahkan tadi yang dikatakan oleh Bu Eni bahwa lagu itu kan kontekstual, ekspresif dan juga segmentatif gitu ya. Sedikit cerita saja bahwa saya kemarin rilis lagu juga judulnya Let Me sama kayak Malik. Konteksnya pun bisa dikatakan ya temanya cinta juga sama, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda aja gitu. Bagaimana seorang lelaki Indonesia yang menyukai perempuan Indonesia, jadi lebih sopan lah istilahnya. Nah, nanti takutnya ada, misalkan ada satu lirik, penggalan lirik yang dimana, ah ini nggak sopan nih, nanti lagu saya dicekal duluan, terkenal belum tapi udah dicekal gitu. Takutnya kayak gitu. Oke, pertanyaannya di sini, tadi disampaikan bahwa ada 54 aduan yang disampaikan ke KPID Jawa Barat ya, betul ya. Nah, apakah 54 aduan ini memenuhi standarisasi untuk proses kajian sehingga memunculkan aturan ini? Kita ketahui bahwa di luaran sana banyak masyarakat yang membuat banyak petisi online gitu. Misalkan 100.000 orang yang tanda tangan petisi ini baru ada pergerakan lain. Nah, apakah ada standarisasi khusus gitu terkait dengan jumlah berapa banyak aduan? Seperti itu. Kemudian kalau misalkan sasarannya untuk menjaga anak-anak daripada tindakan amoral, lebih baik kenapa tidak dilakukannya misalkan berikan surat edaran terkait dengan parental control. Jadi orang tuanya yang harus diedukasi pula gitu. Bahkan kita ketahui bahwa umuran saya sekitar 25 tahun udah punya anak dua misalkan. Nah, dengan adanya nikah dini ini ya otomatis seharusnya orang-orang tua muda ini diedukasi lebih intens lagi gitu. Bagaimana mereka kemudian mendidik anaknya, memberitahu anaknya bahwa lagu ini layak atau tidak layak untuk didengarkan, seperti itu. Ya, mungkin ada juga saran kalau dari saya sih, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh lembaga lain yaitu BKKBN atau BKBPIA ya sekarang. Dulu sempat ada program yang namanya rap kompetisi, di mana para rapper dikumpulkan untuk saling berkompetisi membuat lagu di mana mengkampanyekan pelarangan nikah muda, kemudian keluarga berencana, narkoba, dan lain sebagainya. Mungkin ini kedepannya bisa dilakukan oleh KPID Jawa Barat atau KPI Pusat mungkin. Coba buat sebuah kompetisi untuk para musisi sehingga mereka bisa berkarya positif, katakanlah. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlina dulu. Selamat siang semuanya, terima kasih. Pertanyaan saya sih enggak banyak, hanya 3. Yang pertama begini, saya pengen tahu gimana caranya ya supaya aduan saya bisa dibuatkan juga surat edarannya. Karena saya sering banget komplain ke KPI dan KPID mengenai masalah-masalah misleading information ya, yang ada di KPI dan yang ada di televisi terutama. Saya nggak ngomongin yang di radio, tapi saya ngomongin yang di televisi. Dan dari sekian banyak tuh kok nggak ada ya yang dibuatkan surat edarannya tuh nggak ada gitu loh. Padahal masalah lingkungan itu super penting kalau buat saya, karena saya aktivis lingkungan. Bagi masa depan kita gitu loh, itu masa depan alam soalnya gitu. Tapi nggak pernah ada, itu satu. Yang kedua, bagaimana KPI akan memberikan sanksi jika teknis dari surat edaran ini kemudian tidak ditaati oleh lembaga penyiaran? Karena kami masih mendengar tuh pagi-pagi ada Maroon 5 masih nyanyikan Bruno Mars yang Versace masih ada ya. Oh, Ed Sheeran Shape of You masih ada jam 11 siang. Saya dengerin Maroon 5 tuh jam 7 loh saat berangkat ke sini. Luar biasa, tapi kok saya enggak horny ya gitu loh. Sorry. Kenapa? Radio tadi. Nah, buat saya apa enggak capek, Pak? Kalau kemudian setiap aturan ini Bapak tindak lanjuti itu bukan cuma satu loh, bukan saya doang nih nanti yang ngasih aduan. Mungkin Bu Elin juga akan ngasih aduan, mungkin yang lain ada gitu ya. Dan buat saya setelah lagu Maroon 5 yang menurut saya tadi gak bikin saya horny, saya lebih getek dengan lagu Halo Dunia Selamat Malam Minggu, itu saya lebih getek gitu. Aku gak tahu lagunya siapa itu Bu, cuma denger lagunya doang ya. Itu ada kata-kata gini, harum aroma intim berdua, ya Allah gitu kan ya. Aroma intim, aku yang gak tahu Pak radio apa, oh gak denger itu. Pokoknya kan dance company ya. Pokoknya itu radio-radio yang saya dengerin pagi-pagi. Oh tuh ada band. Sok. Nah, kalau gak band company, dance company ya ada band lah, orang ngerti gitu ya. Saya tuh ngerasa kasihan dengan KPID sebenarnya. Mengapa? kalau yang perintilan ini Bapak kerjakan atau Ibu kerjakan, yang penting-penting tadi itu gimana caranya mau diatasi, sinetron kita parah gitu ya. Teknisnya gitu loh, saya masalah kewenangan terserah, tapi teknisnya yang menurut saya tuh akan membuat Bapak dan Ibu kewalahan. Wong lagu kayak gini mulai dari Sitem, zaman tahun kapan tuh Sitem? Zamannya Bu Tino masih remaja, masih pacaran ya Bu Sitem tuh ya. Tuh, masa mau dari situ gitu loh pembatasannya. Kan jauh sekali, artinya capek kita nih kalau ngurusin kayak gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaan Bu Eni yang tadi gitu loh. Ini sebenarnya metodenya gimana sih milihnya gitu. Koknya sebenarnya nyambung dengan pertanyaan pertama. Kok aduan saya gak dibuatkan surat edaran, tapi malah yang begini jadi surat edaran. Tujuannya sebenarnya apa? Kalaupun tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia itu tidak gampang hornian misalnya ya gitu, lewat media lembaga penyiaran misalnya. Tapi masalahnya adalah kita kan tidak hanya mendengar dari situ. Spotify bisa diputar 24 hours, YouTube 24 hours dengan segala macam lagu. Brightside temenin saya ngetik loh. Mr. Brightside itu nemenin saya ngerjain tugas loh di pagi hari sampai siang hari, coba bayangkan. Nah, jadi tujuan pembatasan ini sebenarnya apa? Kalau memang tujuannya hanya untuk membatasi lembaga penyiaran, saya kira ya lembaga penyiarannya mungkin nurut, tapi bahwa efek moralitasnya pada masyarakat enggak signifikan barangkali gitu ya. Karena sumber-sumber informasinya banyak. Enggak cuman apa namanya lembaga penyiaran saja. Nah, dengan kaitannya dengan itu, apakah memang perlu undang-undang penyiaran kita ini direvisi untuk juga mengakomodir sumber-sumber informasi lainnya? Karena saya pikir KPI-KPID udah apa ya, artinya orang juga sudah tidak banyak menonton media konvensional gitu loh, atau mendengarkan media konvensional. Lebih banyak menggunakan media-media yang itu, ya alternatif. Akhirnya, termasuk mungkin kalau alternatif dukun-dukun gitu. Oh satu lagi, protes saya soal siaran rukiah, tolong dibuatkan edarannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Herlina, Pak Deta. Pak Sony tunggu dulu sebentar ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saya Deta Rahmawan dari Prodi Manajemen Komunikasi. Saya sebetulnya justru tidak bertanya tapi lebih kepada saran, terutama kepada KPID. Pertama, cuma ada dua hal sih yang jadi pokok apa namanya unek-unek saya. Pertama, yang nomor satu adalah urgensi. Kenapa urgensi? Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Eni bahwa masalah penyiaran di kita sangat banyak. Dan kenapa ini urgen? Kenapa? Seberapa besar urgensi ini muncul? Karena kalau misalnya kami tidak bisa melihat data langsung yang bisa memperlihatkan dampak lirik kepada kondisi psikologis, saya rasa itu hanya berdasarkan anekdotal yang gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebetulnya 5 menit saya googling kalau misalnya apakah lirik yang mendegradasikan perempuan misalnya itu berbahaya, ada studinya. Tapi tentu saja bahasa Inggris, ada kelompok yang dikontrol dan segala macam. Sedangkan kalau misalnya Indonesia gak ada datanya, ya dari mana kita bisa bilang itu punya dampak? Jadi urgensinya di mana? Ketika kemudian KPID tidak bisa menjelaskan urgensinya, akan sangat jelas bahwa masyarakat akan bersuara banyak. Dan harusnya itu bisa dikontrol lebih dulu dengan kemudian menunjukkan urgensinya di mana. Kalau ada api, tunjukkan apinya di mana. Jadi selama tidak ada urgensinya, pasti segala macam komentar akan lalu muncul dan bisa jadi umpan balik yang justru nanti mendiskreditkan KPID. Padahal KPID tentu punya peran yang sangat signifikan. Yang kedua tentang keterbukaan informasi publik dan studi. Saya sedikit enggak setuju sebetulnya sama pandangan bahwa masyarakat Indonesia udah enggak pakai media konvensional. Karena justru sekarang salah satu yang sangat penting itu bagaimana siaran di televisi ya Bu ya. Jadi sebetulnya balik lagi ke keterbukaan informasi dan urgensi studi tentang bagaimana penyiaran kita harus dibenahi itu kan banyak sekali sebetulnya yang di Indonesia. Ada Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, ada Gerakan Nasional untuk Frekuensi Publik misalnya, ada Remo TV, ada berbagai macam studi yang kemudian justru bisa jadi bahan KPI dan KPID untuk mengeluarkan berbagai macam aturan. Dan mereka, saya jadi mau memberikan saran aja, apakah kemudian pihak-pihak ini diberi ruang untuk kemudian diajak bekerja sama. Itu sih. Jadi maksud saya kalau misalnya KPI dan KPID bisa lebih kuat ketika kemudian punya kerjasama yang signifikan dengan rakyat, koalisi masyarakat sipil, kemudian juga pihak akademisi. Dan itu sekali lagi juga harus terbuka ya, Ibu. Jadi kalau misalnya memang ada data, ada studi, selama itu enggak dibuka ya mungkin kami tidak akan percaya gitu sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deta. Ya, berikutnya Pak Sony, silakan Pak. Apa Kang Sony, ya. Banyak teman-teman harusnya dipanggil Akang. Silakan. Hatur nuhun Ibu. Saya Sony Bastian, saya penyiar dari Hard Rock FM dan saya juga sekarang sedang menempuh pendidikan magister di sini. Ini juga merupakan beberapa pendapat dari rekan-rekan penyiar yang kemarin kita pernah ada beberapa forum diskusi internal juga, Bu Dede. Yang pertama, kalau memang ini ditujukan untuk diputarkan di jam dewasa 10-3, punten Ibu, orang dewasa jam segitu malah sudah tidur, Ibu. Malah itu adalah jamnya anak muda untuk bangun. Artinya malah memberikan potensi anak muda lebih sering mendengar lagu-lagu ini. Kemudian yang kedua, radio ini punya segmentasi. Segmentasi anak, dewasa, termasuk sosial ekonomi status juga ada di sana. Saat lagu-lagu yang disampaikan ini adalah konten dewasa, menurut KPID adalah konten dewasa, tapi diputarkan di radio yang sebenarnya segmentasinya remaja, lantas yang salah siapa? Radionya kah? Pengawasan KPID-nya kah? Atau pendengarnya yang curi-curi dengerin radio lain? Anak remaja boleh gak sih dengerin radio anak dewasa? Gak ada fungsi monitornya. Dia, kita gak akan bisa mengontrol orang per orang untuk mendengarkan apa, kapan, dan di mana. Kita gak pernah tahu anak kita mungkin di luar sana sedang mendengarkan radio segmentasi dewasa padahal usianya masih remaja. Kita gak pernah bisa monitor itu. Jadi apa tidak sebaiknya dibuat peraturan yang lebih segmented ini untuk siapa sebenarnya? Nah dari segmentasi ini juga jangan lupa bahwa radio kita punya yang namanya pendengar loyal, Bu. Pendengar loyal ini kecenderungannya mereka lebih sering pro ke radionya daripada ke orang yang mengatur radionya. Karena tipikalnya adalah militan. Saat radio gue dibatasin, kenapa harus dibatasin? Gue seneng dengerin lagu ini di radio ini. Kecenderungan yang timbul adalah malah akan menimbulkan rebel di arus bawahnya. Karena mereka loyalitasnya itu lebih ke radionya. Saat mereka suka sama sosok penyiarnya, sosok radionya, mereka akan menomorduakan aturannya. Gitu. Dan jangan lupa Bandung ini menjadi parameter musik Indonesia. Bandung punya yang namanya komunitas Radio Bandung. Ini kalau berkaca dari rancangan undang-undang permusikan, saat pergerakannya muncul dari bawah, potensinya adalah seperti yang kemarin disampaikan Kang Inhin, akhirnya RUU permusikan sejauh yang kita tahu sepertinya akan dibatalkan. Nah, dengan adanya contoh kasus ini, KPID Jawa Barat di bulan Februari mengeluarkan surat edaran ini, mengantisipasi hal-hal yang sama atau tidak? Karena ini kasusnya similar, tapi kontennya saja yang berbeda gitu. Nah, dan yang mengerikan lagi, Bu, ini tahun politik. Tidak sedikit orang yang berasumsi ini semua ada unsur politis. Rekan-rekan dunia musik sebisa mungkin ingin memisahkan hal ini dari sisi politik, tapi sulit. Akhirnya asumsi yang timbul adalah siapa orang di belakang KPID, apa kepentingannya, segala macam. Itu yang kita khawatirkan. Sebisa mungkin kita ingin netral, tidak ingin mencampurkan unsur politik di sini. Tapi sayangnya kita nggak bisa mencegah itu, Bu. Hal yang timbul di bawah itu adalah menyerempet selalu ke hal-hal yang politis. Nah, ini hanya saya sampaikan saja, mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan yang saya sampaikan tadi. Dan terakhir, Bu, kalau ternyata surat edaran yang menjadi pro kontra ini akhirnya ditarik kembali karena mayoritas stakeholder dari dunia penyiaran ini menyatakan keberatan, apakah KPID bersedia meminta maaf kepada Bruno Mars? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada para penanya yang sekaligus ketika bertanya juga memberikan saran-saran yang sudah kami catat semua di sini. Nampaknya pertanyaannya ditujukan kepada KPID semua. Di sini Bu Dede sudah siap dengan tim, ada Bu Neneng dan juga Pak Mahi M. Hikmat ya, untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan. Apa perlu saya bacakan lagi? Sudah cukup ya Bu ya? Ada ya? Ya, terima kasih kepada semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat komprehensif ya. Saya nanti tidak sendiri, saya akan dibantu oleh Pak Dr. Mahi M. Hikmat. Beliau adalah koordinator bidang isi siaran yang memang setiap hari memantau siaran selama 24 jam. Baik yang erotis, yang kemudian juga mendengarkan lagu-lagu segala macamnya. Kemudian juga nanti dari sisi edukasi literasi medianya juga di sini ada Ibu Neneng. Saya akan coba yang bisa saya jawab, nanti mohon Pak Mahi dan Bu Neneng mohon bantuannya. Pertama mengenai sampel ya, tadi ketika kenapa ya kok hanya lagu tuh rentang waktunya itu padahal itu lagu lama. Berarti tidak disiarkan di radio televisi yang ada di Jawa Barat sehingga tidak terdetek oleh alat pemantau yang ada di KPD Jawa Barat dan juga tidak diadukan. Lalu sekarang mekanisme pengaduan. Punten misalnya masyarakat itu ketika mengadu tuh begini. Pokoknya itu acara enggak bermutu, pokoknya enggak banget deh, lebay gitu. Nah, ketika aduan itu yang di follow up nanti itu oleh Pak Mahi adalah pertama aduannya acara apa, namanya dan sebagainya tentu itu dilindungi juga. Kemudian acara apa, jam berapa, indikasinya apa. Sehingga kenapa harus disebutkan itu lalu kita cek ke rekaman radionya, kemudian ke siaran televisinya. Sehingga aduan yang bagaimana yang kemudian kami follow up itu. Sehingga kalau tadi kenapa yang padahal mah rentang itu lagu lama kok masih juga. Jadi jarak rentangnya sekaligus juga tadi menjawab yang Bu Eni atau juga Kang Kahinhin. Nah itu ya. Kemudian juga mengenai nanti kalau wewenang mah itu mah pemahi ya. Kemudian itu kurun waktunya, kemudian juga prosesnya. Mekanisme tadi sudah disebutkan bahwa mekanismenya tadi, kemudian kalau itu dibilang tidak efektif, kan masih banyak platform lain. Paling tidak KPD Jawa Barat yang punya kewajiban, mbok ya di penyiaran yang di Jawa Barat dari ada dua pilihan sebetulnya. Sebuah pilihan apakah not do something atau do something. Kami memilih do something. Sehingga itu kan enggak efektif, enggak terlepas dari efektif dan tidak, kami sudah berupaya melakukan upaya yang preventif ketika tadi kenapa kami membuat surat edaran. Kemudian ketika ada yang bertanya atau juga apakah ada niatan saya untuk kami untuk menjawab Bruno Mars? Itu kan pemusiknya, penyanyinya, apakah itu di bawah wewenang kami? Ketika itu menjawab misalnya seperti di media sosial bertanya secara, kalau bertanya baik-baik yang ada kaitannya dengan proses edaran ini, mah enggak, silakan. Tetapi kalau tadi itu bertanya tuh misalnya di konsernya, apakah benar konser saya dibatasi, dilarang dan sebagainya, wewenang kami apa gitu ya. Kemudian juga di platform lain, bagaimana dengan di YouTube, bagaimana dengan di Spotify, itu bukan wewenang kami. Lalu nawanan atau KPD kacape-cape misalnya. Nah paling tidak ini warning buat orang tua, bahwa ternyata lagu lirik itu walaupun prosesnya lama tadi belum menerjemahkan lagi kan semuanya juga jadi browsing kemudian di Google Translate kemudian atau bahkan itu apa sih maknanya gitu ya. Paling tidak ada edukasi preventif tadi daripada tidak melakukan sama sekali. Capek, betul capek. Tetapi ini adalah upaya, walaupun upaya kami ibaratnya sebutir debu lah. Hanya butiran debu. Ketika butiran debu, kalau dikumpulkan, ya itu yang namanya butiran debu, namun ditiupkan karena sotap, wah. Orang lama-lama keciprat gitu ya. Oh ayah geningan KPID Jabar teh gitu ya. Nah itu gambaran kenapa kami lakukan itu ya. Kemudian ada kekhawatiran tadi dengan aduh gimana tuh ya nanti KPID Jabar bakal standar lagu teh harus tuh gimana. Itu mah bukan kewenangan kami. Harus dibedakan antara misalnya LSF, kalau di lagu tuh LSF-nya lagu siapa misalnya ya. Kita kan berkewajibannya atau tugasnya adalah yang sudah tersiar. Tersiar di radio dan televisi yang ada di Jawa Barat. Kalau di luar itu adalah bukan wewenang kami. Gitu ya. Kemudian juga misalnya tentang, jadi jangan khawatir Kang Hinhin bahwa ada pembatasan lagu dan lain sebagainya. Kemudian tadi kekhawatiran ke undang-undang permusikan juga itu tidak berdasar. Kemudian juga seperti di penyiaran gitu ya, di ibaratnya gini lah. Saya punya anak ibu neneng. Saya menetapkan regulasi kepada Bu Neneng, apa yang boleh dan tidak boleh. Tiba-tiba pemahi marah, orang lain marah, gitu ya. Kami punya wewenang adalah ke teman-teman di radio televisi yang ada di Jawa Barat, tapi yang lain di media sosial itu semuanya pada marah. Masukan berharga, alhamdulillah, terima kasih tadi masukannya dari Pak Zen, Kan Hinhin, kemudian Bu Eni dan juga semuanya gitu ya. Tapi kemudian ketika ada keberatan-keberatan, ada kaitannya dengan apakah ini kemungkinan dicabut dengan, mari kita diskusi teman-teman lembaga penyiaran, kalau sepanjang hari ini setelah sosialisasi itu belum ada yang menyatakan resmi untuk mengadukan atau juga komplain. Sampai hari ini Pak Mahi belum ada ya. Lalu bahkan asosiasi radio seperti PRSNI misalnya, itu bahkan mendukung surat edaran ini yang kemudian dari mendukung itu menghimbau kepada para anggotanya. Ketika saya dipertemukan dengan para musisi di momen-momen kemarin ketika wawancara, pada dasarnya paham bagaimana kaitannya antara wewenang dengan yang dibatasi terkait dengan lagu. Bahwa penyanyinya bukan wewenang kami. Ketika itu adalah lagunya secara keseluruhan bukan wewenang kami. Tetapi ketika itu disiarkan di lembaga penyiaran dan juga itu Jawa Barat, maka itulah wewenang kami. Tetapi sekali lagi, tentu kami juga sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang sangat berharga. Masukan-masukan yang konstruktif. Justru intinya adalah secara substansinya kami mendapatkan kekuatan dari semua pihak, termasuk Bapak dan Ibu di sini, rekan-rekan di sini, masukan yang sangat berharga sehingga kedepannya apa langkah yang harus kami lakukan. Itu barangkali mungkin mohon Pak Mahi untuk menambahkan. Dan juga Bu Neneng dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup di sini aja ya. Ya, gak apa-apa lah, berdiri juga. Halo. Hai. Saya senang sekali, saya idola banget sama moderatornya. Merdeka katanya. Ya, suasana ini sebenarnya boleh dikatakan kalau tadi ketika kita mau datang, ini tuh dalam rangka penghakiman KPID gitu ya, atau dalam rangka apa, tapi sejujurnya buat saya ini adalah momen silaturahmi. Jadi kalau ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Teman-teman yang hadir di sini, Siapa tahu bisa jadi ke depannya adalah calon komisioner KPID Jawa Barat. Kalau ada yang berminat pastinya ya. Jika saya diberi kesempatan oleh Allah jadi menjadi tim sel, maka sekarang momen untuk melihat mana orang-orang yang benar-benar care, mana orang-orang yang ada peduli, akan saya lihat juga nih. Jika saya seandainya ke depan menjadi tim sel, saya akan melihat teman-teman memang mengetahui apa itu KPID dan kinerjanya. Baik, saya akan coba menjawab. Dalam hal ini sebenarnya kalau dikatakan kita tim, hanya ingin menegaskan kembali karena saya mewakili KPID bahwa KPID ini tadi betul dikatakan oleh, saya akan coba acak semuanya ya, dari sisi keberadaan KPID. Kapasitas KPID ini mungkin tadi belum tersentuh oleh Bu Dede, tapi intinya kami mengawasi di hilir, bukan di hulu. Jadi teman-teman juga mungkin bisa paham bahwa KPID tidak akan menegur sesuatu yang belum tayang ke frekuensi gitu. Belum tayang kepada lembaga penyiaran yang menggunakan TV dan radio. Jadi kalau ada aduan yang kami sekarang follow up, itu adalah karena memang sudah lewat ke TV dan radio gitu. Tapi kalau memang yang sebelumnya, misalkan sebelum tayang harus kita tegur, itu tidak mungkin karena kita bukan lembaga sensor. Itu penegasan dulu bahwa kita bermainnya di hilir ya. Setelah tayang baru kita tegur. Kenapa demikian? Karena semua lembaga penyiaran sudah menandatangani yang namanya kesanggupan untuk mematuhi P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi ada jutaan, ada ribuan, bahkan mungkin ada banyak yang tidak terhitung yang sangat buruk, tapi tidak lewat TV dan radio, it's not our business gitu. Itu bukan urusan kita. Kalau dulu ada yang menganalogikan seperti polisi, ada di perempatan nih. Lalu yang nggak pakai helm, yang kelihatan ada berapa? Yang di depan kan? Nah yang nggak pakai helm di mana-mana banyak nggak? Banyak. Apakah kita juga ada kapasitas untuk menegur semua orang dan kapasitas kita yang terbatas? Itu juga mungkin bisa difahami. Lalu kalau tadi berbicara tentang keberadaan KPID, saya di sini merasa terhormat karena berada di teman-teman yang pasti berbicaranya dengan ilmiah gitu kan, secara etis dan segala macamnya. Karena saya yakin di sini juga kapasitas kita biar saling memahami. Tak kenal maka tak sayang. Oh, seperti itu ya keberadaan KPID. Tadi sudah jelas dan gamblang oleh Bu Dede. KPI itu seperti itu tugasnya. Nah, kalau tadi juga ada beberapa pernyataan dari, kebetulan ini buat saya menarik walaupun tidak bermaksud menyampaikan bahwa Kang Zen mantan komisioner KPI gitu ya. Dan di sekitar kita juga bukan orang-orang yang tidak kenal apa itu KPI sebagai lembaga negara atau bukan gitu kan. Dengan yang kita pahami, teman-teman juga mungkin ada yang bingung. Kenapa sih belum ada revisi undang-undang? Padahal ketika saya masuk ke KPID pada tahun 2012, wacana revisi undang-undang mungkin dianggap sudah lewat, maka sampai detik ini pun belum ada revisi gitu. Ini ada sebuah proses memang tidak mudah. Tetapi kalau analoginya sebagai masyarakat, kita kan banyak, ya, banyak yang berprotes, koar-koar, sama seperti kita protes terhadap kenapa sih DPR begini, kenapa sih negara begini, karena kita belum masuk ke dalamnya. Saya doakan di antara Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini nanti sudah masuk ke KPI dan tahu bagaimana ketika sudah masuk ke KPI. Dan kalau tadi Bu Dede mengatakan, bukan berarti saya membela, do something or not something gitu ya, ataupun kita tidak melakukan sesuatu. Intinya, ya itu adalah bagian dari upaya kita. Upaya yang dilakukan tentunya dalam produk pleno, sekali lagi seperti itu. Nah, kalau tadi berbicara tentang saya tadi agak tertarik juga dengan pembicaraan Kang Sony nih ya, tentang ini background-nya siapa sih? Karena ada fitnah KPI ini belakangnya, misalkan kalau sekarang ada 01 atau 02, pasti ada salah satu nih yang nge-backup kita. Jujur, saya ditelepon oleh Ferry. Gimana sih ceritanya? Saya tidak perlu mengatakan ini 01 atau 02 yang telepon, gitu, ada beberapa juga, pastinya ke Bu Dede juga sama. Untuk mempertegas kembali bahwa kita apakah ada dukungan dari manapun gitu ya, sebagai bentuk pro kemana, apakah hal yang religi atau tidak. Kami mengatakan ini benar-benar produk pleno dan kita melihat dari aduan masyarakat. Tadi ada tiga hal yang saya sorot, apa ada yang mengatakan ini sebuah kasus, fenomena atau peristiwa. Tapi pada intinya pasti ini ada hikmahnya. Ini ada sebuah upaya yang pasti tanggung jawabkan. Upaya-upaya itu semua tidak asal tetapi berdasarkan undang-undang dan P3SPS, itu saja. Lalu kalau berbicara, kalau background mempertegas ya, kita tidak pro 1-2, kita netral. Lalu kalau tadi mengatakan apakah kita akan mencabut yang sudah kita ungkapkan gitu ya, yang sudah kita sampaikan edaran ini. Kita perlu mengatakan karena Tadi alasannya karena kami keberatan. Sama seperti tadi Bu, maaf Teh Erlina, Bu Erlina mengatakan ya di radio anu gitu ya. Nah yang kita butuhkan itu adalah data-data yang lengkap dan konkret. Di mana ketika misalkan ada pengaduan di radio anu jam berapa segala macam, maka itu akan jelas misalnya. Ya betul. Ini sebagai salah satu contoh karena. Oke, siap. Dan itu nanti akan dijawab oleh teman koordinator isi yang sudah disiapkan juga. Oke ya, saya ingin mencontohkan bahwa analoginya hubungannya dengan disampaikan oleh Bu Herlina sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sony, bahwa kami keberatan, gitu kan? Nah, pertanyaannya dari Bu Dedeh, ayo kalau keberatan ada nggak surat resminya gitu loh? Karena sampai sejauh ini disampaikan oleh Bu Dedeh dan saya juga terima bahkan di beberapa radio selama ini mendukung, jadi kita bingung gitu loh. Di radio mendukung, beberapa asosiasi mendukung, tapi dalam hal ini, perisman kali ini kami cuma terima kasih atas seluruh atensinya. Cuma ini menegaskan bahwa yang kami lakukan ini adalah on the track karena berdasarkan pada undang-undang dan P3SPS. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Yang saya hormati Ibu Ketua dan akan saya bela sampai kapanpun Ibu Dedeh ini. Unpad saya bela. Di forum KPI Pusat muncul salah seorang ketua KPID. Dia bicara Unpad kuliah gampang. Tadi masuk Unpad pasti doktor kan ya. Saya marah. Universitas pasti doktor, saya marah. Saksinya Ibu Dedeh, saya tarik dia. Maaf. Minta publik dan dia minta maaf. Karena Unpad adalah kecintaan saya. Ya, itu saya kan. KPED pun kecintaan saya, maka saya akan bela sampai kapanpun sebagaimana Unpad saya bela. Ya, itu sama ya. Itu, jadi prinsip saya memang seperti itu. Kalau duduk di suatu lembaga, saya akan habis-habisan membelanya. Ketuanya saya siapa, saya akan bela habis-habisan. Ya, contohnya tadi Unpad ya, itu di Rakornas. Di Rakornas di depan umum, betapa saya marahnya dan saya tarik, dia suruh minta maaf. Langsung saat itu juga dia minta maaf di depan umum. Mohon maaf pernyataan saya tentang Unpad dan lain sebagainya. Hanya canda ternyata. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa saya sangat membela itu. Sehingga di sini sebetulnya saya tidak percaya diri. Saya takut. Karena ini di sarang ilmu saya kebanyakan saya ambil dari sini. Ya, di sini kan guru-guru saya semua. Senior saya banyak di sini. Jadi saya mau bicara itu rada tidak pede karena sebagian besar ilmu saya diambil dari sini sebetulnya. Ya, tetapi tadi karena Ibu Dedeh, saya mencoba saja mengklarifikasi. Pertama tentu mohon maaf jika merasa terganggu ya dengan kebijakan KPED. Tapi mohon maaf bukan berarti harus mencabutkan ya. Ya, karena edaran ini resmi. Tadi tentu akan membela. Kalau tadi alhamdulillah di KPED itu punya dua Srikandi yang seringkali menyejukkan kita. Kalau kami lagi pleno panas-panasnya Pak Jen, kita mungkin ikut ya, kebetulan Pak Jen senior saya di KPID itu ya lebih dulu. Jadi kalau kita lagi panas-panasnya, dua Srikandi inilah yang menyejukkan. Ya, sehingga alhamdulillah tadi sudah ada Bu Dede pernyataan, Bu Neng sebenarnya sudah sangat lengkap. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, selain tadi saya, jujur saya deg-degan ini di hadapan teman-teman di sini, di Unpad ya, karena di sarang sendiri ya, ilmu saya pasti tidak ada apa-apanya, sehingga saya menjawab yang teknis-teknis saja ya. Tadi pertanyaannya tidak yang strategis ya. Dan pertama saya menghormati pernyataan Pak Jen, ya beliau aliran positivistik, dan begitu adanya bahwa dalam bahasa saya hukum itu bebas nilai, kan begitu. Tapi dalam pandangan saya hukum itu tidak bebas nilai. Di mana hukum itu hidup, maka disitulah nilai harus dijunjung. Terlebih kita adalah budaya timur. Ya, tentu yang harus beradaptif hukum bukan budaya yang beradaptif. Itu pemahaman saya. Sehingga debatnya di situ saja Pak Dek, Pak Jen ya. Tidak terlalu, karena perspektif kita saja yang berbeda sebetulnya. Dan saya, Pak Jen akan mempertahankan perspektif itu, saya setuju. Ya, karena ilmuwan hukum. Saya pun akan mempertahankan perspektif saya juga, tetap akan saya pertahankan ya. Kalau besok lusa Pak Jen di KPI Pusat atau di mana mungkin ke Jawa Barat lagi. Mungkin lain lagi kan persoalannya, mungkin tidak pernah ada edaran ya. Tapi karena saya yang di KPID dan sementara ini saya yang diberikan wewenang, maka saya akan mengeluarkan bersama kawan-kawan 7 orang kan itu. Ya perspektif hukumnya apa ya, perspektif hukum yang kita gunakan. Tentu yang digunakan oleh Pak Jen itu juga menjadi rujukan kami, akan menjadi bahasan pleno besok lusa bahwa dalam perspektif Pak Jen itu seperti ini. Ya pleno insya Allah mudah-mudahan mendengarkan ya itu ya, itu insya Allah disampaikan Pak Jen. Bahkan 2 tulisan kita itu disampaikan ke teman-teman dan teman-teman komentarnya beragam ya, beragam itu. Jadi sangat berharga, makanya di awal tulisan saya Pak Jen ya, saya sangat menghargai, menghormati tulisan ini, memberikan kontribusi termasuk dari kawan-kawan sekalian, dari Bapak-Ibu sekalian tadi, apapun pernyataannya, kami sangat menghargai dan sangat menghormati, dan insya Allah akan menjadi catatan besar, makanya saya rekam di sini nanti di pleno diperdengarkan, supaya ketujuh-tujuhnya mendengar, karena ini adalah produk pleno kan itu. Itu kemudian yang lainnya, saya tertarik beberapa hal, pertama standarisasi aduan. Terima kasih, mudah-mudahan kita ke depan bisa membuat produk seperti itu menjadi inspirasi. Makanya saya menyebutkan waktu itu bersama Kang Sauki ya, mana Kang Sauki bersama, bahwa lahirnya edaran ini menjadi inspirasi banyak. Mudah-mudahan bagi masyarakat, minimal bagi kami KPID pun banyak inspirasi sebetulnya, mengedukasi kami, sehingga yang paling berharga dari surat edaran itu, selain KPID bisa didengar oleh banyak pihak, juga adalah inspirasi bagi kami. Nah, muncullah sekarang yang tidak pernah muncul sebetulnya dari masyarakat, membuat standarisasi aduan. Selama ini yang kita lakukan, kebetulan saya di dapurnya, ya di dapurnya bidang siaran, yang kita adukan semua pengaduan secara personal kita hormati sebagai pengaduan warga negara. Satu orang mengadu, kemudian kita cari buktinya di radio, di televisi, kalau ada kemudian buktinya kita analisa, apakah melanggar peraturan perundang-undangan, tidak. Kalau melanggar, kita langsung eksekusi, berikan teguran. Apa teguran 1, teguran 2, atau himbauan, misalnya himbauan, teguran 1, teguran 2, atau langsung dihentikan programnya. Itu yang kita lakukan. Jadi satu warga negara pun kita hormati. Ya, satu warga negara. Sehingga kenapa ini dibuat edaran? Karena ini 54 tadi oleh Bu Kuta, 54 aduan. Ya, sehingga kita ini masif sekali. Ya, sehingga itulah yang melatar belakangi kenapa ini menjadi edaran, karena masif sekali pengaduan, kemudian dibuktikan dengan temuan teman-teman pemantau, ada 30 sekian, 86 lagu itu yang menjadi kajian kami. Sehingga muncullah 17 lagu yang dilarang. Jadi mekanisme yang kita gunakan, satu warga negara pun itu dihormati pengaduannya. Ya, siapapun kita beliau siapa, ya semuanya dalam pandangan kita punya hak untuk mengadukan, dan sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, setiap pengaduan harus kita tindak lanjuti. Ya, ini karena kita anggap masif, maka surat edaran ini, walaupun di posisi hukumnya debatable Pak Kang Jen, posisi debatable, walaupun saya baca sedikit-sedikit tentang hukum, walaupun saya bukan sarjana hukum, bukan apalagi ilmuwan hukum atau pakar hukum, tapi saya sedikit baca-baca memang di kedudukan peraturan perundang-undangan tidak muncul ya, tidak masuk dari mulai undang-undang dasar, TAP MPR dan seterusnya sampai ke, tetapi para ilmuwan hukum juga ternyata berdebat. Kenapa? Karena kalau sejak tahun 51 yang namanya surat edaran itu sudah Mahkamah Agung sendiri juga terkenal dengan surat edarannya. Dan jarang sekali, bahkan nyaris tidak pernah kepentingannya, salah satunya PK itu ya. Ya, PK yang tadinya dibolehkan banyak menjadi hanya 2 kali kan oleh Mahkamah Agung, itu yang akhirnya diperdebatkan minta dibatalkan itu sebetulnya. Dan lembaga lain pun sama. Itu secara sosial yang menjadi kajian kita ya, di bidang kajian sosial kita melihat tidak tentu PD KPID saja, bahkan KPI juga banyak surat edaran itu, tapi jarang sekali dikomentari, yang apalagi disuruh dibatalkan ya. Mahkamah Agung saja hanya 1 kalau tidak salah, seingat saya Pak Jen mungkin lebih tahu tentang itu. Jadi surat edaran itu bukan tradisi hukum yang baru sebetulnya, di Indonesia khususnya, sudah sejak tahun 51 banyak sekali, dan ini salah satu produk yang kita buat. Ya, kalaupun ini salah, seharusnya memang di saat dangdut itu ya, di surat edaran dangdut, tidak pernah ada komentar apa-apa. Komentarnya ke konten saja ya. beberapa artis keberatan saja kan itu. Itu saja. Kemudian edukasi parental control ini juga sering kali kita lakukan. Bu Neneng itu di bagian kelembagaan yang mengedukasi lewat literasi media ya. Di antaranya itu kontennya yang sering dilakukan. Terima kasih diingatkan kembali. Kemudian kampanye larangan sesuatu, oke kita coba buat besok lusa. Ya bagaimana ada sesuatu dikampanyekan bersama, Kang Kinkin mudah-mudahan bisa kerjasama ya dengan pemusik besok lusa, dengan para seniman, ya musisi. Kemudian Ibu Herlina masih ada Bu? Ya yang saya hormati Kak Kanda ini Ibu Herlina, tentang flora fauna Bu ya. Saya ingat karena kita yang memprosesnya pertama, dua kali saya memberikan rekomendasi ke KPI Pusat agar hal tersebut menjadi perhatian khusus. Karena mekanisme, walaupun sebut saja hukum acaranya Pak Jen ya, karena sampai hari ini kan Pak Jen tahu persis ya, dapur KPI, KPID ya, hukum acaranya dalam tanda kutip ya. Nah, hukum acaranya, sebut saja hukum acaranya dalam tanda kutip, bahwa kalau lembaga penyiaran nasional, kita sebut saja nasional, itu namanya walaupun lembaga penyiaran Jakarta, melanggar itu KPID tidak bisa langsung mengeksekusi. Misalnya menghimbau, menegur satu, tegur dua, apa penghentian program tidak bisa langsung. Jadi harus melalui KPI Pusat. Kita bentuknya rekomendasi teguran satu, rekomendasi teguran dua, termasuk juga siaran flora dan fauna. Ya, kita sudah dua kali, ya karena jasa Ibu Herlina yang menggedor kita, mengingatkan kita dua kali memberikan rekomendasi agar memperhatikan berkaitan dengan siaran itu. Bahkan terakhir kalau tidak salah Ibu Herlina sendiri beri kesempatan untuk bertatap muka dengan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Beliau memberikan perspektif beliau terkait dengan siaran ini kepada teman-teman lembaga penyiaran sebagai pembicara di workshop kami. Itu sudah juga dilakukan. Itu merupakan upaya ya, upaya kepedulian kami. Satu kali. Jadi TV baru ya itu. Itulah. Ya baik, kalau begitu insya Allah nanti sekali lagi. Ya. Ya, beliau marah ke KPI bukan ke saya kan, Teh ya. Ke KPI ya, karena kenapa? Karena kewenangan mengubah P3SPS itu ada di wilayah KPI. Dan kami pun sudah berapa kali, jujur saja kalau bicara kesal, saya sama kesal dengan Teh Herlina sebetulnya ya. Ke KPI itu kok berapa kali kami undang, minta masukan pasal sekian, kami genjot pasal sekian. Sampai hari ini ternyata tidak pernah diubah. Betul, saya juga kesal. Makanya saya kemarin daftar tapi tidak lulus, Teh. Ya, tadinya ingin mengubah itu. Tetapi ya sayang seperti itu kondisinya. Jadi ini kekesalan kita bersama mengakumulatif dan akhirnya ke Ibu Dedeh. Sayang, kasihan Bu Dedeh ya. Ya kasihan sekali kan, terutama di media sosial itu saya sebel sekali ya. Kepala netizen itu marahnya marah dengan kata-kata yang lumayan ya itu. Kasihan ke Bu Dedeh kan. Itu jadi kebanyakan kekesalan itu ke lembaga penyiaran nasional atau Jakarta sebetulnya. Kenapa? Karena lembaga penyiaran lokal yang di Jawa Barat itu baik-baik. Saya punya data. Setahun ini ada 898 pelanggaran, 70% dilakukan oleh lembaga penyiaran Jakarta. Bentuknya rekomendasi. Ya termasuk tadi ya MHS. MHS itu siaran mistik horor dan supranatural ya, istilah kita MHS. Kita sudah ratusan rekomendasi penghentian. Kita sudah komitmen produk kita semua berkaitan mistik, horor dan supranatural agar dihentikan. Ya sudah ratusan rekomendasi tapi dicuekin, sudah didatangi, sudah diancam segala macam. Ya akhirnya mau habis kan, mudah-mudahan nanti yang menggantinya bisa lebih baik kan itu. Jadi itu permasalahan sebetulnya yang muncul berkaitan siaran-siaran di non lagu ini, permasalahan karena tadi muncul ya. Kemudian, aduh waktunya sudah habis ya, apalagi yang harus saya komentari ya. Karena banyak ya sebetulnya ini ya, apa ya, seurgensi apa. Tadi kita sangat menghargai pengaduan, satu saja kita hormati ya. Ya, apalagi kalau sampai di atas 50 itu menjadi salah satu, anggap ini warning. Ya, lagu pop, betul lagu pop juga banyak, tapi tidak ada yang mengadu. Ya, selain penemuan di pengaduan. Kemudian tadi kenapa baru sekarang-sekarang ini, karena kita jelaskan saja bahwa alat pemantau kita itu sangat terbatas. Pak Jen ini tahu persis ya, alat pemantau. Tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 bahkan 2015 itu, kita masih hanya bisa memantau televisi Jakarta saja dan Bandung. Sekarang ada tambahan pemantau baru, barulah bisa memantau radio. Nah, inilah hasil pemantau baru. Hasil pemantauan baru ditemukanlah radio. Ya, termasuk juga tadi pengaduan masyarakat. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan karena waktunya. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan saya dan banyak di sini senior-senior saya, guru saya, jangan segan kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan ini bisa datang ke KPID. Jadi kami sangat terbuka tadi, terbukalah, sangat terbuka ya. Kalau ada yang masih tertutup, datang saja ke KPID dan kita insya Allah akan sampaikan apapun ya. Kita proses ini terbuka karena ini kebijakan publik. Itu saja barangkali, terima kasih Bu Dedeh, mohon maaf. Baik, terima kasih Kang Mahi. Berikutnya mungkin Bu Eni menambahkan sedikit ya. Sedikit ya Bu? Ya sedikit aja. Enggak, karena saya pikir ini urgensi tadi ditanyakan cukup penting. Kalau dasarnya satu orang atau 54 orang dianggap masif, buat saya sebagai sebuah kebijakan terlalu ceroboh ya. Dengan 54, saya enggak tahu dari mana 54 itu menjadi dianggap masif ya. Jadi buat saya, barangkali apa yang tadi ditemukan Pak Deta sangat relevan. Ada risetnya yang mengatakan bahwa ini berpengaruh ke sini. Jadi jelas, bukan karena aduan-aduan, tapi ada riset yang memang mengatakan bahwa dengan menonton ini, silakan buat semacam eksperimen sederhana atau apa, banyak contoh risetnya yang memperlihatkan bahwa ternyata memang lagu itu berpengaruh. Jadi KPID tidak bisa digugat karena ada riset jelas bahwa misalnya ditayangkan lagu itu ditanya secara metodologis yang tepat bahwa memang ada bukti. Karena kalau kita bicara 50 ontak mengadu, bisa saja kalau di Jakarta misalnya orang FPI itu ratusan, kalau dia tidak suka dia datang ke ini. Apakah kita akan ambil orang seorang seperti itu? Kan enggak bisa. Jadi riset saya pikir yang paling tepat untuk sebuah kebijakan. Tidak hanya berbasis pengaduan. Karena kalau riset secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil kebijakan. Jadi dibuat saja. Eksperimen, ada lagu, ditanyakan. Saya yakin bisa jadi memang iya. Tapi ada buktinya. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Dan kalau begitu, kalau mau riset ya Bu, kerjasamanya dengan Fikom Unpad. Oke, baik. Ya, Kang Sandi. Baik, saudara-saudara sekalian, sebenarnya waktunya sudah habis. Tapi karena tadi ya, saya tahu bahwa sebagian datang ke sini sudah dengan masukan-masukan yang ingin disampaikan. Jadi kita tampung dulu semua apa masukan yang akan diberikan meskipun mungkin nanti tidak perlu untuk dijawab. Tapi tadi sudah dijanjikan Bu Eni akan menjadi landasan untuk membuat policy, apa namanya Bu tadi Bu? Ya, policy brief atau artikel untuk ditayangkan sehingga orang lain juga tahu. Baik, saya mulai dengan Kang Sandi ya Kang. Kang Sandi pakai baju pink tapi cowok ya, oke silakan. Sebagai memperingati Hari Perempuan Bu. Dan yang harus tahu bahwa pink itu warna maskulin bukan warna perempuan. Jadi gini soal urgensi tadi ya sebenarnya tadi KPI bolak-balik menjawab dan tidak menjawab itu. Terus yang pertama adalah kalau dasarnya pengaduan, sepakat seperti Bu Eni, dasar pengaduan, pertama kalau saya tidak suka dengan lagu siapa, pertama adalah saya menjunjung hak-hak kreativitas. Jadi saya bukan polisi moral yang ngatur-ngatur semua orang, dan saya menganggap bahwa di saat edaran ini keluar, komentar istri saya, pengaduan ini sama seperti merendahkan ibu-ibu gitu, tampak tidak mampu mendidik anaknya, kira-kira gitu. Argumentasinya bisa dibalik, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan sebenarnya satu aja sebenarnya itu. Dan soal urgensi tadi saya pikir urgensi yang apa? Bu Herlina tadi itu apa sih? Yang rukiah ya. Nah, rukiah itu lebih penting ketimbang membatasi lagu karena sudah terbukti Wiranto ingin membuktikan masalah HAM dengan sumpah pocong. Itu salah satu bukti bahwa pengaturan rukiah harus besok dilarang, kira-kira gitu. Itu harus besok dilarang. Jadi lagu itu gak ada urgensinya. Jadi itu karena sudah ada buktinya ya nyata. Terus satu aja sebenarnya pertanyaan. Saya pengen tahu kan tadi juga Pak Mahi menjelaskan bahwa kan lulusan Unpad tuh kan, dokter-dokter lulusan Unpad agar dilihat bahwa ini bukan dokter yang gampangan. Jadi saya pengen nguji aja satu lagu bagaimana cara memutuskan bahwa satu lagu itu dilarang secara metodis. Bagaimana format kajian dan format kan tadi sudah bilang bahwa metodenya adalah kajian, terus kedua dengar pendapat. Nah, saya coba pengen tahu aja bagaimana teman-teman KPI menganalisis satu lagu dengan pendekatan metodis. Bisa metode apa aja terserah Bapak Ibu yang kuasai. Itu mungkin, dan saya cuma mengutip bahwa mungkin KPID tidak mengundang pakar filsafat, contohnya Bambang Sugiarto, dia menulis di dalam buku Untuk Apa Seni, dia menulis filsafat musik, dan dia bilang bahwa bagi yang mereka membutuhkan sekedar standar-standar yang pasti, sudah tentu ini situasi yang membingungkan, atau bahkan mungkin sebuah periode yang dekadensi. Jadi prosesnya akan menurun akhirnya. Namun bagi mereka yang mampu menikmati keberagaman dan kompleksitas, ini periode yang kaya dan sangat mengasihkan. Kira-kira gitu. Makasih. Terima kasih Pak Sandi. Berikutnya ada Kang Toto dari PRFM ya Kang ya, yang suaranya suka saya dengarkan setiap pagi di kepetan. Selamat malam Bapak, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu. Saya habis siaran malam kemarin, aduh. Kayak gini nih penyiar kalau siarannya pagi, siang, malam ya. Sampurasun. 3 Maret lalu hari Minggu, saya, Pak Zauki, Pak Mahi, Pak Abbas dari PRSSNI, Kang Diwan dari Radio Dahlia, kami berkumpul di PRFM. Saya membina acara jam musik PRFM namanya. Jadi PRFM itu punya acara musik, gak kalah sama Hard Rock Ring Radio Musik. Kami punya acara musik dan membina musik. Dan kami khawatir awalnya begitu dengan adanya statement. Yang kami khawatirkan pada saat itu banyak hal. Tapi setelah kami ngumpul dan berdiskusi, dan sama kejadiannya seperti hari ini, yang terjadi adalah kita seperti tidak satu frekuensi ya gitu. Hard Rock di frekuensi 8 berapa Kang? Saya di 107,5, UNPAD di 107,8, nggak tahu KPID di frekuensi mana Pak. Nah, ayolah satu frekuensi lah, sehingga memang yang pertama begini, ini hasil diskusi kami pada malam itu adalah muncul ide apa parental advisory label, mungkin tidak ya Kang Gin ya, teman-teman juga untuk bisa melabelkan itu pada semua karya, gitu kan ya, jadi oke lah, itu adalah karya, idealisme, itu adalah curahan hati, perasaan, dan sebagainya. Saya nggak tahu dari sisi hukum itu akan seperti apa, begitu Pak Zen akan bisa menjelaskan itu, tapi diberi label bahwa ini karya saya yang cocok untuk didengar, untuk dilihat, dan untuk dinikmati siapa, begitu kan ya. Mungkin itu jadi salah satu diskusi saya juga dengan Pak Soki pada saat itu. Kemudian, ini saya bicara hasil diskusi dulu, kemudian radio edit. Lembaga penyiaran seperti radio boleh kok punya radio edit. Kalau itu dibuat oleh musisinya sendiri, tadi ada yang nge-rap ya di sini ya Kang ya. Tolong bikin radio versi radio editnya supaya saya bisa putarkan itu. Oke. Okay. Nah, ya kata F bla bla bla itu diganti dengan apa gitu kan. Bikin versi radio editnya. Dan kepada semuanya saya pikir Saya juga barusan disadarkan begitu dengan teman saya yang baik hati, Pak Basit Patria, bahwa toh lu harus sadar yang sedang lu kerjakan di sini adalah di sebuah lembaga penyiaran yang lu harus diawasi. Gitu loh. Jadi ini adalah apa ya semacam jitakan dari kampus begitu ya untuk mengingatkan saya bahwa okay, saya sedang berada di sebuah lembaga yang memang perlu diawasi. Karena saya menggunakan frekuensi yang bukan punya saya, gitu kan ya. Wayahna urang Kang. Lamun ini juga untuk teman-teman seniman. Jangan menganggap bahwa lembaga penyiaran adalah sebuah galeri yang bisa dijejeli semua karyanya, gitu enggak bisa. Gitu. Ini juga sebagai tendangan buat saya bahwa saya sedang siaran di sebuah lembaga frekuensi, di sebuah lembaga penyiaran yang pakai frekuensinya orang. Kecuali saya bikin channel sendiri. Saya enggak mungkin bikin frekuensi sendiri mungkin ya. Saya bikin channel YouTube sendiri, saya bikin channel online yang lain begitu kan. Nah, nanti itu urusannya sama Kominfo. KPD enggak usah ikut-ikutan. Ya, betul ya Bu ya. Maaf kalau saya salah loh ini loh. Itu yang kedua, yang kedua adalah radio edit. Dan yang ketiga adalah penyadaran. Yang berikutnya adalah KPD Jabar please. cukuplah 17 lagu itu aja Bu Dede, Pak Mahi, Bu Neneng. Cukup 17 lagu itu dan 16 lagu di tahun 2016. Dalam diskusi kami di Jam Musik PRFM 3 Maret, hari Minggu jam 7:30 sampai 9 malam itu kami berdiskusi soal itu. Cukup 17 lagu itu yang akan menjadi sebuah inspirasi, trigger gitu ya. That's it, cukup. Jangan ditambah lagi. Kasihan nanti secara psikologis teman-teman seniman gitu kan ya, sudah cukup. Itu akan menjadi satu inspirasi buat yang lain, saya karena sudah kadung keluar begitu kan ya, sudah kadung ada, gak mungkin ditarik lagi begitu kan ya, sudah. Gitu. Gak tahu sih saya mah, saya takutnya kalau dari sisi hukum akan seperti apa, kan kita, saya gak mendalami itu Kang. Jadi ketika diskusi kami hampir berakhir, ya itu pertanyaan muncul, gak mungkin apa gitu kan. Dan kemudian wakil PRSSN di Jawa Barat, Pawan Abbas, aduh itu lagu paling romantis di dunia, lagunya Air Supply, Making Love at Nothing at All. Sok. Ya, bagaimana, gimana sih memutuskan satu redaksional syair gitu kan, untuk memutuskan bahwa itu adalah gak boleh, itu adalah porno, itu adalah seksual. Sekarang inilah, 69, apa yang ada di benak semua bapak ibu di sini? Kok ketawa, 69 itu sebelum 70 mas. Dan sesudah 68 gitu. Belah Duren, aduh itu enak banget loh, di Jalan Lombok ya, itu ada toko. Nah sekali lagi ini bicara persepsi. Nah itu yang perlu digali dan itu yang perlu menjadi literasi menurut saya. Dan itu adalah tanggung jawab lembaga penyiaran. Juga maksudnya gitu, ayo. Ayo guys teman-teman yang ada di lembaga penyiaran, kita cari cara yang lebih elegan begitu kan ya. Biarlah kalau buat kami pada saat itu ya sudah, ini udah keluar. Ini sudah tek, gitu kan ya, ya mau diapain lagi. Mari kita sama-sama cari caranya. Saya ke next topik dan berikutnya. Tadi menarik bahwa Prambors tahun 80-an itu bikin LCLR ya. Ya, tuh yang angkatan itu pasti tahu. Saya enggak tahu soalnya, saya mancing aja sebenarnya. Kayaknya tepat deh. Maaf Bu. Kayaknya tepat deh kayaknya kalau Hard Rock bikin itu se-Indonesia gitu loh. Kalau PRFM kan baru lekup Jawa Barat ya. Ya tepat. Jadi itu keinginan teman-teman musisi loh. Jadi bukan seperti kita datang ke depan untuk lomba nyanyi, tapi berikut karyanya. Terakhir, Pak Zen, kalau saya bikin acara ya jam 10 sampai jam 3 pagi, semua lagu yang kayak tadi saya puterin gitu ya. Saya bicaranya agak dikit-dikit nyerempet-nyerempet. Saya salah gak Pak? Ada yang misalnya enggak, salah enggak? Dosa ya, dosa oke, okay, salah. Karena orang makin dilarang itu kayaknya makin penasaran ya Pak. Saya SMP SD itu pendengarnya Radio Mara Pak. Coba, judul programnya apa Bu Neneng? Pasti tahun 90-an, nama acaranya Buka Pintu. Isinya pintunya ngek dibuka gitu Bu. Nah, hal-hal seperti itu, kira-kira gimana dari sudut pandang itu, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, semoga abis ini kita bisa baca yang lebih lengkap dari masing-masing pandangan kita. Terima kasih buat UNPAD, terima kasih KPID Jabar, terima kasih teman-teman lembaga penyiaran. Kita harus satu frekuensi soalnya kayak begini. Selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk masukannya Kang Sandi dan juga Kang Toto. Tapi tadinya saya bilang mungkin ini tidak perlu dijawab dari Kang Useng, tapi ada satu yang nampaknya harus dijawab oleh teman-teman dari KPID, yaitu bagaimana coba secara metode satu lagu ditunjukkan caranya bahwa itu memang memenuhi syarat untuk dibatasi. Misalnya saya pilih lagunya ini deh, lagu kesukaan saya. Malah saya suka nyanyinya sama anak saya, astagfirullah. Ya tadi Zain Malik, karena dia menyanyikannya dengan Sia. Sia itu artis favorit saya dan anak saya. 'Cause I wanna touch you baby, and I wanna feel you too. Dah cukup sampai di situ. I wanna see you, the sunrise and your scene, just me and you. Light it up on the run, let's make love tonight. Tapi kan kata-katanya cuman gitu ya maksud saya ya. Oke ya maksud, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat? Mohon maaf jangan ada yang pingsan oleh suara saya tadi ya. Ya, terima kasih. Saya coba menanggapi ya. Walaupun sebenarnya tidak akan pernah puas nih ya kalau ditanggapi gitu. Tapi kalau tadi contohnya memang from dust till down-nya dari Zain Malik, ini yang kita bahas dari analisis ahli itu ada, memang betul tadi yang disampaikan tentang Let's Make Love. Jadi kita melihat memang tidak semua lagu ini memiliki makna eksplisit tentang dewasa gitu ya. Jadi intinya kita tidak melarang, karena kalau bicara klasifikasi harusnya dilarang semua. Kalau memang mengarah kepada kesana, tapi kita tidak melakukan, tidak seperti itu, tapi memposisikan untuk dibatasi untuk adegan itu mengarah kepada dewasa gitu ya. Memang yang kita garis bawahi betul, ada redaksi Let's Make Love-nya itu. Tapi saya ingin mencontohkan aja, ini yang paling sensitif saat ini adalah Bruno Mars ya. Contoh kayak That's What I Like. Teman-teman semua coba tolong lihat redaksi Sex by the Fire at Night. Malam, ya seks di, berkobar di malam hari. Apakah itu sudah jelas gitu ya? Yang bergelora di malam hari itu kebakaran atau seksnya gitu kan? Itu kan sudah jelas. Lalu ada You and Your Ass in Fight. Mohon maaf, ada yang tahu arti S? Oke, jadi ini bukan itunya S-nya binatang, tapi kan pasti ke arah ke sana. Nah, ini jadi redaksi-redaksi itu juga kita mencoba ketika rapat pleno ini satu persatu kita coba ini redaksinya mana, redaksinya mana. Dan memang dari analisis sang ahlinya juga memang dia pakar bahasa Inggris gitu. Jadi kita coba meneruskan itu. Contoh-contoh lagu yang lainnya banyak ya. Seperti fuck itu yang jelas gitu ya. Atau redaksi-redaksinya memang kita sendiri punya bahan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Jadi teman-teman, karena akademisi pasti, ya sebagian ya, sebagian akademisi, bahwa berbeda ranah akademisi dengan ranah praktik di KPID. Ya, pertama ya, berbeda. Ya, kenapa? Karena di KPID, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Jen itu, ada yang namanya prosedur hukum atau hukum acara. Ya, ya sebentar Pak, sebentar, santai. Santai saja dengan saya itu. Ya. Masih penasaran datang ke kantor, ya siapapun. Ya, bukan muter-muter kan harus runtut. Ya, pertama berangkat dari pengaduan. Satu, dua, ternyata banyak. Coba analisa, dianalisa. Lihat di pemantauan, oh banyak juga. Muncullah 86. Setelah 86, bagaimana nih caranya? Sementara kita bertujuh juga merasa tidak punya kapasitas langsung untuk menilai ini. Maka kita di undang-undang, di P3SPS, diharuskan melakukan rapat dengar pendapat ahli. Jadi mohon maaf, saya setuju sebetulnya dari Bu Eni dari tadi kalau ada kajian khusus saya setuju, sangat setuju. Tetapi di hukum acara kita tidak ada, harus ada kajian. Nah ini inspirasi bagus, ya mudah-mudahan besok dinegasikan oleh kita menjadi bagian itu. Ya berdasarkan peraturan adanya rapat dengar pendapat ahli. Dilakukan rapat dengar pendapat ahli, dipanggillah beberapa ahli, ahli komunikasi, ahli bahasa, ahli sastra, ahli budaya dipanggil. Kemudian mereka mengkaji ini, kita diskusi panjang lebar, muncullah hasil kajiannya. Ya, dari hasil kajian mereka itulah muncul mengkerucut 17 lagu. Ya, dari 17 lagu itulah kita bawa ke pleno. Karena penetapannya harus melalui pleno. Di pleno dipresentasikan lagi. Mulailah komisioner berdebat, mengeluarkan masing-masing persepsinya. Akhirnya sepakat tujuhnya bahwa 17 lagu ini tidak masuk dilarang tapi di jam dewasa. Muncullah edaran itu ya, prosedurnya yang muncul. Jadi tadi kalau dari Bu Eni itu menginspirasi. Makanya saya sampaikan bahwa ini menjadi inspirasi banyak bagi kita. Mudah-mudahan ke depan kalau kita melakukan hal yang sama, itu dimasukkan walaupun di hukum acara kita tidak ada. Ya, saya nanti bawa ke pleno. Nih dari UNPAD, bagaimana kalau nanti kajian masukan. Tidak hanya rapat dengar pendapat ahli, namanya RDPA. Nah, di peraturannya RDPA, kita masukkan hasil kajian itu. Ya, terima kasih Ibu dan yang lainnya. Nanti ini dimasukkan di pleno, mudah-mudahan masuk pada hukum acara. Walaupun sebetulnya yang punya kewenangan hukum acara itu adalah KPI Pusat. Ya, KPI Pusat seharusnya. Ya, kita hanya menerjemahkan itu, akhirnya muncullah 17 lagu yang seperti itu. Apa? Ya mereka sesuai dengan persepsi dan pandangan masing-masing menggunakan metode masing-masing. Ya metode analisis ini semiotik contohnya. Ya bicara lirik simbolik, ya instrumen simbolik banyak. Dan seterusnya banyak. Kita tetap bertahan di P3SPS kan. Bertahan kita karena itu persepsi kita kan. Menanggalkan tadi mereka semiotik, kemudian interaksi simbolik dan lain sebagainya. Kajian-kajian yang mereka lakukan. Ya akhirnya dapatlah dokumen dan itu yang menjadi kita presentasi. Tuh. Ya itu sebetulnya. Jadi tadi betul dari Bu Eni, terima kasih. Dan itu mudah-mudahan nanti di pleno kita akan coba masukkan. Dan masukan yang sangat berharga. Makanya saya sampaikan bahwa edaran ini menginspirasi. Dari Pak Jen pun menginspirasi kita ya. Menginspirasi kita. Jadi banyak sebetulnya hal positif ini menjadi pendidikan minimal bagi kita. Mudah-mudahan bagi kita semua. Terima kasih. Kita kaji dulu. Ya, kita kaji dulu. Karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi mengenal dokumen yang dikecualikan. Ada proses namanya uji konsekuensi, harus proses. Anda harus tahu undang-undang. Di undang-undang Pak Jen lebih tahu juga, harus proses. Ketika ini terbuka tidak, kita harus menyebutkan ini hasil kajian uji konsekuensi bahwa ini terbuka, dibuka. Tuh. Ya, minggu depan. Minggu depan. Apa? Ditarik ulang apanya? Enggak, Anda harus mengadu ke Komisi Informasi. Kalau Anda meminta informasi pada kami, ternyata kami menyatakan ini dokumen tertutup, berdasar kajian kami, kajian uji konsekuensi, maka Anda boleh mengadu ke Komisi Informasi. Ya, ya itu makanya harus global, pahamnya dong, tidak hanya satu dua. Ya, ya saya perdebatannya mungkin saya sedikit memberikan masukan ya. Kalau bicara tentang hukum acara, ini dalam hukum itu kan disebut sebagai hukum formil sebetulnya. Bagaimana hukum-hukum ini kemudian digunakan untuk menegakkan hukum material. Nah, hukum materialnya itu ada di dalam P3 dan SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tadi menarik yang didiskusikan oleh Kang Useng, Pak Ibek, sebetulnya kan ada enggak kajian sebetulnya kan? Masuk lewat pintu mana kan sebetulnya itu ya? Masuk lewat pintu mana? Nah, di dalam hukum acara KPI yang saya tahu kan yang namanya alat bukti itu kan ada alat bukti kan begitu ya. Mungkin masukan-masukan Bapak-bapak di sini bisa masuk nanti oleh KPID diramu menjadi alat bukti surat. Ada proses kajian. Kajian itu yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan apakah program ini bermasalah atau tidak. Kan itu ya. Dua, tadi Pak Mahi, ini saya masukkan sedikit aja buat KPID sebetulnya. Kenapa saya berpendapat di koran semacam itu? Hari ini sudah terbit Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Saya paham teman-teman KPID mungkin dalam melaksanakan mengeluarkan surat edaran mungkin berdasar pada asas diskresi mungkin begitu ya. Tetapi ini hati-hati juga, ini masukan aja sih, masukan aja buat teman-teman. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada batasan bahwa kebijakan itu tidak boleh melanggar rahmatih, tidak boleh melanggar boleh. Nah, ini nanti bisa menimbulkan problem hukum. Makanya saya memberikan masukan semacam itu. Terima kasih. Udah dicolek Abu Ira soalnya. Kata saya boleh bertanya, enggak boleh menyulut perdebatan lagi. Pokoknya yang meredakan suasana. Bu Lili. Iya. Tidak boleh nyanyi, oh itu menohok sekali. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin memberikan masukan saja, tidak perlu dijawab. Ini kan lagu-lagunya bahasa Inggris, kita orang Indonesia. Beda budaya, jadi beda penafsiran, gitu ya. Kita kenalkan meaning is in your head, not in the words, gitu ya. Jadi kan kita juga sering lihat di film-film tuh, anak kecil bilang, don't bother me, leave me alone, itu kakolot. Cuk orang Indonesia mah, budak teh tesepan pisannya ngusir kolot, gitu ya. Tapi buat mereka adalah biasa, gitu ya. Jadi barangkali ketika lagu-lagu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kesannya itu sangat vulgar. Padahal buat mereka adalah biasa. Nah, bagaimana kita menjembatani yang menurut mereka adalah biasa, menurut kita adalah enggak biasa. Nah, barangkali itu saja pegangannya untuk jadi acuan. Ya, terima kasih. Punten tadi ke bawah dulu, Pak. Jadi ada sesi diskusi yang mungkin agak terlewat ya. Mention-mention dikit nama saya kata tadi. Ini, oh dicari ya, mohon maaf. Kayaknya, oh ya punten, saya Syauki Lukman, saya dosen di sini, di Prodi Hubungan Masyarakat, sempat terlibat juga di dunia musik, bareng Pak Hin-Hin juga, jadi saya sedikit punya ketertarikan di bidang musik, walaupun memang riset saya tidak banyak tentang musik. Pak Mahi, Bu Dedeh, Bu Neneng, kayaknya masih banyak nih kegelisahan-kegelisahan dari akademisi. Kalau kami memang adalah bagian dari publik, kayaknya seru juga nih kalau misalnya diskusinya kita bikin jilid dua. Kalau ini sekarang kan lagi di kandangnya Fikom Unpad, gimana kalau kita bikin di KPID Jawa Barat. Mengundang teman-teman media, mengundang semua stakeholder yang memang punya concern dengan isu ini. Insya Allah Fikom Unpad akan suportif, Unpad juga akan suportif. Jadinya saya yakin masyarakat bisa lebih memiliki pemahaman yang komprehensif. Yang tadi Pak Mahi bilang lebih global. Jangan-jangan memang masyarakat banyak yang belum terlalu paham tentang ketentuannya, tentang aturannya. Dan seringkali yang memang muncul di media itu memang parsial gitu. Framingnya memang framing yang, saya bukannya ingin menjelekkan media, tapi seringkali yang muncul memang seperti itu. Framingnya itu memang ditwist, diarahkan pada purpose tertentu gitu. Apakah memang dari medianya punya agenda tertentu ataupun tidak. Ya agenda setting ya Pak ya. Jadi alangkah lebih asiknya di sini aja belum tuntas, ayo kita bahas lagi, kita teruskan nanti next time di kandangnya KPID Jabar. Segitu aja, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PR FM atos Pak, mohon. Penutup Pak Dadang, silakan. Ya, penutup. Udahan ini. Udahan. Udahan? Udahan. Bapak aduh, datang kita tutup. Silakan Pak. Apa tuh saya ngomong apa? Yang terakhir aja lah. Diskusinya saya yakin KPID ada rancangan kegiatan ya Bu Dedeh ya, yang bisa diselenggarakan oleh KPID, tapi gak usah di KPID tempatnya, di Kerawang gitu, yang agak jauh dikit itu. Atau yang pakai paspor gitu. Enggak, ini artinya bagus ya, ini ada kelanjutan ya, dan saya yakin semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat saling pemahaman. Bisa jadi saya suka ngomong gini ya, jangan-jangan bangsa ini terbentuk karena ada kesepahaman, tapi bisa jadi juga bangsa ini pecah karena ketidaksepahaman, kan begitu ya. Ini apalagi kita di unit-unit yang kecil lah begitu ya. Jadi tutup Ira, tutup atau apa terakhir saya teh? Oh belum Pak, belum. Saya juga belum ditutup. Udah. Ya. Saya tidak mendengarkan diskusinya, begitu ya, mohon maaf. Tapi sekali lagi ini mungkin bukan jangan yang jadi pertama ya dan terakhir ya Pak Mahi, Bu Neneng dan Bu Dedeh. Memang KPID pernah ada acara di sini enggak? Belum ya? KPID belum pernah ada acara di sini ya? Di hotel biasanya Pak, mengundang kita. Oh adanya di hotel mengundang kita, gitu. Itu Ki, udah itu aja, saya suruh ngomong itu aja. Enggak bingung saya. Sama nanti Pak diminta ya, menyerahkan plakat, tenang Pak. Oh ya, ya udah. Ya udahlah, stop dulu lah. Nanti sekalian nutup aja sambutannya. Oke. Okay. Ada. Baik, terima kasih Pak Dekan yang sudah menyempatkan kembali ke ruangan ini. Meskipun di tengah kesibukannya, ya rajin rapatnya Paknya di rektorat ya. Wih, ada foto saya enggak Pak lagi nyanyi. Baik, ya. Baik, menarik sekali ya tadi, bahkan sebenarnya masih banyak yang ingin berpendapat, Pak Subekti ingin berpendapat, tapi bukan saran katanya, saya emang mau, ya, ya. Jadi memang nampaknya perlu lagi diskusi, karena kan tadi kita memang bukan hanya akan berhenti di sini, entah itu mekanismenya, mungkin tadi ya saran-saran itu sebenarnya untuk kita ke depannya ke arah mekanisme yang lebih baik begitu. Nah tadi ada beberapa juga masukan dari yang sudah diberikan oleh Kang Ahwan, Bu Herlina, Pak Deta, Kang Soni, Bu Neneng, Pak Mahi, Kang Useng, Kang Toto ya. Kalau bisa saya ringkas tentang ide parental advisory label ya, sehingga mungkin bukan pembatasan begini tapi bagaimana orang tua yang harusnya bertanggung jawab untuk membekali anak-anaknya. Lalu radio edit, saya baru tahu kalau radio ternyata boleh menayangkan lagu versi radio edit dan membuat kompetisi kompetisi yang memang menghasilkan lagu-lagu yang cocok untuk anak. Karena sebenarnya masalahnya mungkin bukan tentang lagu dewasanya, tapi tentang bagaimana anak-anak kita kekurangan lagu-lagu untuk anak-anak begitu. Lalu tentu yang sangat penting dan berkaitan dengan UNPAD adalah mudah-mudahan ke depannya riset-riset mengenai hal ini bisa ditingkatkan. Bukan hanya tentang bekerja samanya dengan UNPAD ya Bu, tapi tentang bagaimana kalau segala sesuatu dilandasi oleh riset-riset akademis, maka ketika dia diterapkan di masyarakat, itu akan semakin kecil konfrontasi yang bisa kita dapatkan dari masyarakat. Baik, Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Ibu Dede Fardia yang sudah hadir di sini, tenang menghadapi kita semua ya. Ibu Eni Mariani yang sudah menangkap ide untuk mengadakan diskusi publik ini, daripada hanya sekadar ramai di WA, ya panas kalau di WA, atau kita hanya ikut-ikutan di Twitter saja memanaskan, tapi tidak membuat langkah solutif apapun, ya. Lalu juga kepada Kang Zen yang mengompori untuk mengadakan diskusi ini, karena Kang Zen ini hobinya posting-posting berita kontroversial di grup dosen, yang selain yang ini yang sebelumnya suka dilemparkan Kang Zen adalah tentang pemilihan rektor. Sudah tidak ada diskusi tentang ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Hin-Hin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Juga Pak Mahi dan Ibu Neneng yang sudah menemani Ibu Dede Fardiah. Ya. Tim yang solid dan kompak, terus kompak sampai ke depannya. Baik, saya tutup sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih yang sangat mendalam kepada semua peserta yang hadir, baik yang sudah menyampaikan pendapat atau yang belum, karena saya rasa semua juga punya pendapat yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di diskusi yang lain, Bu Lili, Pak Syauki, ya. Terima kasih, sekian saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.